Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kemudian pembahasan yang ketiga dari pokok keyakinan yang diterangkan oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Humaidi rahimahullahu taala, beliau menjelaskan wattarahhumu ala ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kullihim fa inna Allah azza wa jalla qala walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. فلا يؤمن إلا بالاستغفار لهم فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له في الفيء حق. أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال قسم الله تعالى الفيء فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الآية فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له الفيء. Baik, ini pembahasan yang ketiga yang diuraikan oleh Imam Al-Humaidi rahimahullahu taala berkaitan dengan sikap terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau terangkan bahwa dari keyakinan Islam, dari pokok akidah, seorang selalu mendoakan rahmat untuk para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruhnya. Untuk seluruh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ, dan orang yang datang setelah mereka, yaitu setelah para sahabat, يَقُولُونَ, ya ini ayat di surah Al-Hashr ya, dua ayat sebelumnya itu menjelaskan kedudukan para sahabat dari kalangan al-muhajirin. Kemudian ayat setelahnya menjelaskan kedudukan para sahabat dari kalangan al-ansar. Setelah diterangkan keutamaan dua golongan dari sahabat ini, Allah berfirman menjelaskan kewajiban mereka yang datang hidup setelah para sahabat. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang yang beriman setelah mereka, yaquluna, mereka berkata, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, wahai Rabb kami, ampunilah kami juga saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Iya, maka ini ayat kata Al-Humaidi, falam yu'min illa bil istighfari lahum. Mereka tidak dikatakan beriman kecuali kalau dia memohonkan ampun untuk para sahabat. Iya. Kabliya menerangkan, faman sabbahum, siapa yang mencela para sahabat, au tanaqqasahum, atau menjelekkan mereka, au ahadan minhum, atau dia mencela, menjelekkan salah seorang dari sahabat, falaysa ala sunnah, maka orang yang seperti ini tidak berada di atas sunnah Nabi maksudnya tidak berada di atas pokok keyakinan Islam yang benar. Dia adalah pengikut bid'ah. Ya. Walaysa lahu fil fai'i syai'un. Dan di al-fai', di pembagian al-fai', harta dari perang, mereka tidak mendapatkan bagian sama sekali. Iya. Tidak mendapatkan bagian sama sekali. Baik. Jadi di sini beliau terangkan bagaimana kewajiban kita terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bawakan ayat yang menjelaskan sikap seorang mukmin terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pembahasan yang ketiga, dan di pembahasan yang ketiga ini ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan. Yang pertama, pembahasan berkaitan dengan para sahabat, ia merupakan salah satu ciri pembeda antara ahli sunnah dan ahli bidah, antara orang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pelaku bidah. Karena siapa yang mengikuti sunnah, maka di dalam Al-Quran dan hadith Rasulullah dijelaskan kedudukan para sahabat, kewajiban memuliakan mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka. Demikian pula diterangkan dalam hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dijelaskan bahaya mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sepakat para ulama akan kewajiban mengagungkan kedudukan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya tanpa diperkecualikan. Sepanjang dia adalah seorang sahabat, maka dia telah mendapatkan kemuliaan sebagai sahabat. Definisi sahabat adalah man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bih wa mata 'ala al-islam. Siapa yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia beriman dengannya dan mati di atas keislaman. Dan disebut dengan sahabat. Jadi siapa yang berjumpa dengan Nabi, ia pernah melihat Nabi, maka dia dianggap sebagai sahabat Rasulullah. Dan kalau dia sudah merupakan sahabat, di dalam Al-Quranul Karim Allah menjelaskan bahwa Allah ridha kepada mereka, dan mereka ridha kepada Allah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala terangkan bahwa mereka adalah penghuni sorga. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan untuk mereka pengampunan. Iya. Dan Allah jadikan jalan mereka sebagai contoh dan panutan yang wajib diikuti. Keimanan mereka dijadikan sebagai barometer keimanan yang benar. Iya. Allah firman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Kalau mereka, yaitu kaum musyrikin, beriman seperti keimanan kalian wahai para sahabat, maka sungguh mereka telah mendapat hidayah. Jadi mereka dianggap mendapat hidayah kalau beriman seperti keimanan para sahabat. Allah menjadikan jalan mereka sebagai jalan yang wajib diikuti. Allah berfirman, "Wa may yushakiki ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang durhaka kepada Rasul setelah tampak baginya petunjuk, dan ia mengikuti selain jalan kaum mukminin. Kaum mukminin waktu itu para sahabat. Kalau dia durhaka kepada Rasul, tidak mengikuti jalan para sahabat, ya, kami akan membiarkannya larut di dalam kesesatannya, dan kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahannam. Dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Allah telah menyatakan taubat untuk mereka. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladziina ittaba'uuhu fi sa'atil usrah. Sungguh Allah telah memberi taubat kepada nabi, kepada kaum muhajirin dan al ansar yang mengikuti nabi di saat beliau dalam keadaan susah. Para sahabat, mereka yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan agama. Mereka yang berkorban di dalam meninggikan agama ini dengan segala yang mereka miliki. Karena jasa-jasa mereka, agama ini sampai kepada kita. Dikata tidak ada para sahabat, maka kita tidak akan merasakan indahnya Islam seperti yang kita rasakan hari ini. Iya. Karena itu kedudukan mereka sangat penting. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih mereka yang bersahabat dengan nabinya. Sebagaimana Rasulullah manusia pilihan, dipilih oleh Allah sebagai rasulnya, demikian pula para sahabat. Mereka yang berjumpa dengan Rasulullah dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat nabinya. Karena itulah para sahabat semuanya adalah udul, semuanya adalah adil, terpercaya. Apa yang mereka sampaikan itu diterima secara mutlak. Diterima secara mutlak dari para sahabat. Bukan artinya mereka tidak pernah jatuh di dalam dosa. Sebab dosa itu tabiat manusia. Ada jatuh dalam kekeliruan, kesalahan. Akan tetapi, kalaupun mereka jatuh di dalam dosa, dosa itu sudah terkubur di dalam lautan kebaikan mereka. Iya. Dan jasa mereka dalam membela Islam itu menggugurkan dosa-dosa mereka. Karena itulah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam buku-buku akidah tentang kedudukannya. Karena ini adalah mencintai para sahabat adalah ciri keimanan. Ciri keimanan. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Iya. Perhatikan ini ya dalam kaitan masalah kecintaan. Hadis ini kata Anas bin Malik, ketika beliau mendengar hadis ini, beliau membahasakan perasaan beliau. Kata beliau, tidak pernah saya bergembira setelah nikmat keislaman seperti kegembiraan saya setelah mendengar hadis ini. Jadi dua kegembiraan Anas yang paling besar, ketika dia masuk Islam dan ketika dia mendengarkan hadis ini. Nabi berkata, al-mar'u ma'a man ahabba. Seorang itu bersama siapa yang dicintai. Maka kata Anas, saya pun cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar, ya, cinta kepada Uthman. Dan saya berharap dikumpulkan bersama mereka di sorga, walaupun saya tidak beramal seperti amalan mereka. Ya. Jadi ini makna keimanan di dalam apa? Para ulama menjelaskan keyakinan seputar sahabat. Karena itulah kalau kita melihat dari kehidupan para ulama terdahulu, ya, ketika disebut sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka, ya, sangat mencintainya, mengingat jasa-jasa para sahabat. Tidak jarang dari para ulama ada yang menangis mengingat bagaimana pengorbanan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena sudut keimanan di sini, siapa yang cinta kepada para sahabat, pada Nabi dan sahabatnya, maka dia akan dikumpulkan bersama mereka. Dikumpulkan bersama mereka. Karena itu Al-Khumaidi rahimahullahu taala di sini menjelaskan bahwa dari keyakinan di dalam sunnah, seorang meyakini atau seorang mendoakan rahmat, mendoakan supaya para sahabat diridai oleh Allah. Laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah telah ridha kepada kaum mukminin ketika mereka membaiat engkau di bawah pohon. Allah nyatakan keridhaan untuk mereka. Dan Allah firman, was-sabiquna al-awwaluna من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama dari kalangan muhajirin dan al-ansar, ya, ini sahabat, demikian pula orang yang mengikuti mereka dengan baik, ya, perhatikan Sampai orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat dengan baik, juga diberikan jaminan kebaikan dalam ayat. Apa jaminan kebaikannya? Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Allah siapkan untuk mereka sorga-sorga, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Karena itulah di dalam beragama, ya, sudah merupakan kewajiban dalam beragama, seorang mengambil Al-Quran atau beragama, diambil dari Al-Quran, diambil dari hadith Rasulullah SAW, dan dia pahami dengan pemahaman para sahabat. Ya. Sebab mereka yang dijamin oleh Allah dalam ayat-ayat yang kita bacakan. Karena itu tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama tentang wajibnya mengikuti jalan para sahabat. Ya. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa qad thabata wujubu ittiba'i salafi bil kitabi was sunnati wal ijma'. Telah wajib, ya, kata beliau, telah tetap kewajiban mengikuti jalan as-salaf. Itu jalannya para sahabat dan mengikuti mereka dengan baik. Telah tetap kewajiban mengikuti jalan mereka berdasarkan dalil dari Al-Quran, dalil dari hadith Rasulullah SAW, dan menurut kesepakatan para ulama. Tidak ada silam pendapat. Iya. Dan juga kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah di Majmu'ul Fatawa di jilid 4 halaman 149, kata beliau, la aiba ala man adhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa i'tazza ilayhi bal yajib qubul dhalika bil ittifaq fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Kata beliau, tidak ada aib bagi orang yang menampakkan jalan as-salaf. Kata as-salaf ini adalah istilah untuk orang yang mengikuti jalannya para sahabat, para tabi'in, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Tidak ada aib bagi orang yang mengikuti, menampakkan jalan as-salaf, bernisbat kepada mereka, mengacu kepada mereka, merujuk kepada mereka. Bahkan wajib untuk menerima hal itu menurut kesepakatan para ulama. Sebab jalan as-salaf tiada lain kecuali kebenaran. Ya. Maka ini kedudukan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Karena itu sebagian para ulama membahasakan keyakinan kepada para sahabat, lisan dan hati kita selamat terhadap para sahabat. Apa artinya lisan dan hati selamat terhadap para sahabat? Lisannya kalau dia menyebut sahabat adalah mendoakan rahmat, memujinya. Kalau ada kejelekan di tengah mereka, dia tahan lisannya. Kalau ada pertikaian antara para sahabat, dia tidak membicarakannya. Tidak membicarakannya. Ya. Demikian pula hatinya selamat. Hatinya tidak ada kedengkian terhadap para sahabat. Tidak ada kebencian. Ya. Yang ada di dalam hatinya adalah kecintaan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dari pokok keimanan yang hendaknya selalu ditanamkan di dalam diri. Dan Al-Humaidi rahimahullahu taala di sini, penulis Al-Imam Al-Humaidi, beliau menjelaskan ini di pembahasan yang ketiga, karena ya, penyimpangan berkaitan dengan para sahabat ini juga dari penyimpangan di dalam akidah yang terjadi semenjak dahulu kala, dari awal-awal generasi, ya, setelah generasi para sahabat. Di antara mereka ada yang mencerca seluruh para sahabat. Ya. Ada kelompok namanya kelompok Syiah. Kelompok Syiah ini mereka mengaku cinta kepada Ali bin Abi Thalib dan kepada Ahlul Bait. Ya, tapi kecintaan sebenarnya kecintaan yang dusta, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Ya. Bukan kecintaan yang benar. Sebab kalau mereka benar cinta kepada Ahlul Bait, ya, Ahlul Bait itu semuanya mengagungkan dan memuliakan para sahabat yang lainnya. Iya. Ini kelompok Syiah. Sebaliknya ada namanya kelompok An-Nasibah. An-Nasibah ini, ya, dia menancapkan permusuhan kepada Ahlul Bait. Iya. Dan juga ada kelompok Al-Khawarij. Al-Khawarij ini semuanya bertentangan dengan para sahabat. semuanya adalah musuh mereka. Ya. Maka seluruh kelompok ini mereka adalah orang-orang yang keluar dari jalan yang lurus. Ya. Karena itu Imam Al-Khumaini menjelaskan keyakinan ini di sini agar supaya dipahami oleh umat yang datang setelah mereka. Ya. Pembahasan berikutnya yang berkaitan dengan para sahabat. Para sahabat itu berjenjang-jenjang kedudukannya. Ada yang lebih afdal, ada yang lebih utama, dan ada yang utama setelah mereka. Iya. Baik. Jadi ada perbedaan antara para sahabat yang apa namanya masuk Islam sebelum perjanjian Hudaybiyah dan para sahabat yang masuk Islam setelah perjanjian Hudaybiyah. Ada perbedaan antara sahabat yang as-sabiqin al-awwalin, dari orang yang pertama masuk Islam, dan orang yang masuk Islam belakangan. Di antara para sahabat ada 10 sahabat yang diberi kabar gembira masuk surga. Iya. Di antara para sahabat ada yang hadir di perang Badr. Dan yang hadir di perang Badr ini dijamin masuk surga. Jadi kedudukan mereka berjenjang-jenjang. Iya. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala maha luas. Bersamaan dengan itu, siapapun yang datang setelah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia beramal dengan seluruh amalan ketaatan, dia tidak akan mungkin mencapai kedudukan seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashhabi." Jangan kalian mencela para sahabatku. Ya. "Law anna li ahadikum mithla Uhudin dhahaban fa anfaqahu fi sabilillah, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa." Andai kata salah seorang dari kalian memiliki emas seperti gunung Uhud, kemudian dia infakkan di jalan Allah, maka amalan mereka ini tidak akan mencapai satu mud dari amalan para sahabat, tidak pula setengahnya. Satu mud saja tidak sampai. Ya. Dari dua telapak tangan sahabat. Apalagi apa setengah mud saja tidak sampai, apalagi satu mud. Ya. Ini dari keutamaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Ya, beliau dan para sahabatnya. Kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Tiga generasi disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik generasi. Ya, ini hadis disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim di dalam kitab beliau I'lam Al-Muwaqqi'in. Di sela-sela pembahasan beliau menjelaskan bahwa ucapan sahabat itu adalah hujjah di dalam pendalilan. Iya. Kata beliau, tatkala mereka dipuji sebagai sebaik-baik manusia, ini menunjukkan bahwa apa yang datang dari para sahabat itu adalah suatu argumen hujjah yang bisa dipakai berdalil. Ya. Ini pembahasan beliau apabila apa yang disampaikan oleh sahabat itu adalah perkara yang merupakan hal yang disepakati antara mereka. Nah, dan ada ketentuan-ketentuan. Ini pembahasannya di ilmu usul fikih. Ya, apakah ucapan sahabat itu hujjah atau tidak di dalam memetikan hukum-hukum? Ya, ini ada pembahasannya. Baik, ini secara global pembahasan berkaitan dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban kita adalah mencintai mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka. Lisan dan hati kita selamat terhadap para sahabat. Tidak boleh kita mencela mereka, menjelekkan mereka. Ya. Demikian pula menyinggung pertikaian yang terjadi di tengah mereka, ini adalah hal yang harusnya kita membersihkan lisan kita dari itu. Iya. Karena itu, sebagian dari as-salaf datang dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, disampaikan kepada beliau ya, kejadian-kejadian yang terjadi di kalangan para sahabat. Ya, beliau berkata, itu adalah darah-darah yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keselamatan pada tanganku, tidak menyentuhnya, tidak ikut di dalamnya. Maka saya tidak ingin lisanku pun ya, disentuh oleh hal yang seperti itu. Maksudnya beliau tidak ingin membicarakannya. Sebab para sahabat, pertikaian yang terjadi di tengah mereka, ya, mereka berijtihad di dalamnya. Mereka berijtihad di dalamnya. Dimaklumi orang yang berijtihad itu, kalau dia benar dapat 2 pahala, kalau dia salah dapat 1 pahala. Iya, karena itulah kewajiban kita semua adalah memuliakan para sahabat, ya, seluruhnya, dan menjaga lisan kita dari membicarakan kejadian-kejadian yang terjadi di tengah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian pembahasan yang keempat, berkata Imam Al-Humaidi rahimahullahu taala, "Wal Qur'anu kalamullah." Dan Al-Qur'an adalah kalam Allah, firman Allah. Sami'tu Sufyan ibn Uyayna yaqulu, "Al-Qur'anu kalamullah." ومن قال مخلوق فهو مبتدع لم نسمع احدا يقول هذا. Baik. Afwan, sebelumnya masih ada ya di ucapan Imam Malik. Ya, jadi setelah beliau menjelaskan kedudukan para sahabat, siapa yang mencela mereka, menjelekkan sahabat, falaisa ala sunnah, dia tidak di atas sunnah. Ini hukum ya, bahwa menjelekkan sahabat itu tidak dihitung sebagai ahli sunnah. Dia pasti dihitung kepada ahlul bid'ah. Ya. Kemudian kata Al-Humaidi, walaisa lahu fil fai'i haq. Dan di harta rampasan perang, dia tidak ada hak sama sekali. Ada namanya hukum fai'. Dalam pembagian fai', harta rampasan perang yang didapatkan oleh imam, ya, tanpa adanya peperangan, al-fai' ini dibagi menjadi 5. Ditakhmis. Dibagi menjadi 5. Ya. Dan ada pembagian-pembagiannya dari Al-Fai. Baik, setelah penyebutan ayat Al-Fai di surah Al-Hasyr, setelah itu disebutkan kedudukan sahabat muhajirin, kemudian diterangkan sahabat Al-Ansar, kemudian diterangkan kewajiban kaum mukminin yang datang setelahnya. Ya, dari sini Imam Malik rahimahullahu taala mengambil pendalilan, ya. Dan ini yang dipahami oleh Al-Humaidi. Ya, karena itu beliau berkata, akhbaran Nabi dalika ghairu wahidin an Malik. Ya, untuk dalil bahwa tidak ada fai dalam hal ini bagi mereka, tidak ada hak di fai, mengabarkan kepada saya banyak guru dari Imam Malik bin Anas. Ya, ini perhatikannya ulama terdahulu. Mereka tiap kali menyampaikan masalah pembahasan, ya, mereka berdalilkan, mereka bawakan sanadnya. Ya, mereka membawakan sanadnya. Baik. Dan ini dari kedetailan ilmu mereka, dan mereka itu, ya, tidak mengeluarkan ilmu dari dirinya sendiri, tapi semuanya ada dengan penukilan. Ya. Dan ini harusnya menjadi standar dan metode seorang itu dalam menuntut ilmu. Ya, sekarang subhanallah banyak orang yang kadang cinta ilmu agama. Ya, dia senang menghadiri pelajaran-pelajaran ilmu. Ya. Tapi sebagian orang kecenderungannya bukan pada Allah firman atau Rasulullah bersabda, dengar ayat, dengar hadis. Yang dilihat adalah kadang retorika orang menyampaikan. Ya. Baik, retorika ada manfaatnya, baik di dalam penyampaian, tapi bukan itu ukuran sebuah kebenaran. Fir'aun itu adalah orang yang sangat fasih dalam berbicara. Fir'aun sangat fasih dalam berbicara. Ya. Dia sudah kalah pun masih bisa berbicara, Fir'aun, karena sangat fasih. Iya. Maka kepasihan Fir'aun tidak cukup. Coba bayangkan, sudah kalah Fir'aun, ya, tukang sihirnya semuanya sudah masuk Islam, ya, ketika berhadapan dengan Nabi Musa. Bersama dengan itu Fir'aun masih bisa berbicara. Dia berkata ke apa? Ya, innahu lakabirukum alladhi allamakumus sihir. Ternyata, ya, Nabi Musa ini adalah pembesar kalian yang mengajari kalian sihir. Padahal dia sudah kalah sebenarnya, cuman masih bisa berbicara, membalik keadaan. Ya. Ini uslub Fir'aun. Ya. Kefasihannya tidak memberi manfaat kepadanya. Yang dilihat adalah apa? Pendalilan. Karena itu siapa saja yang berbicara? Iya. Maka yang dilihat adalah dalil yang disampaikan. Ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah, hal yang disepakati oleh para sahabat, ayo silahkan. Ya. Kalau tidak dalilnya, itu bukan dari agama yang harus dia ikuti. Ya, demikian cara seorang berislam. Ya, karena itu seorang guru hendaknya mendidik muridnya di atas makna ini. Dari seluruh penjelasan dan keterangan agama yang disampaikan, disampaikan dengan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, supaya orang memahami bahwa dia murni sebagai penyampai saja, orang yang menyampaikan, ya, bukan orang yang mengada-adakan dari dirinya sendiri. Baik, sini Al-Khumairi membawakan riwayatnya dari Imam Malik. Imam Malik berkata, ya, menjelaskan makna ayat, ya, qassamallahu ta'ala al-fayt, Allah membagi al-fayt. Itu di ayat yang saya terangkan di surah Al-Hasyr. Faqala, setelah itu Allah berfirman, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim. Orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang dikeluarkan dari negeri mereka. Ya, disebutkan ayatnya, ya, tentang kaum muhajirin. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman di ayat setelahnya, walladziina ja'u min ba'dihim. Ya, setelah disebut muhajirin disebut al-ansar, kemudian Allah berfirman, dan orang-orang yang datang kepada mereka, orang-orang yang datang setelah mereka, yaquluna, mereka berkata, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Ya. Mereka berkata, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami dari keimanan. Jadi seakan-akan ayat menjelaskan yang mendapatkan faid dari kalangan muhajirin, dari kalangan al-ansar, dan dari kalangan umat yang datang setelahnya dengan sifat mereka memohonkan ampun untuk para sahabat. Ya. Jadi kata beliau, faman lam yaqul hadza lahum, siapa yang tidak berucap doa ini untuk mereka, tidak mendoakan kebaikan untuk para sahabat, maka falaysa mimman ja'ala lahul faid, Allah tidak berikan padanya hak untuk mendapatkan faid. Iya. Ini fikih yang sangat mendalam sekali dari Imam Malik rahimahullahu taala, menunjukkan kedetailan beliau di dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Baik, selesai ya pembahasan berkaitan dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berpindah menjelaskan tentang Al-Qur'an. Kata beliau, Al-Qur'anu kalamullah. Al-Qur'an adalah kalam Allah. Ya. Ini pembahasan beliau angkat. Sebab ini ya termasuk pembahasan akidah yang telah terjadi perseteruan yang sangat besar antara ahli sunnah dan ahli bid'ah di dalamnya. Iya. Di mana ahli bid'ah mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk. Iya. Al-Qur'an adalah makhluk. Dan ini keyakinan kekufuran yang mengeluarkan dari keislaman, ya, dianut oleh sebagian ahlul bid'ah. Kemudian mereka berhasil mendekati sebagian penguasa, sebagian khalifah, kemudian membisikkan keyakinan ini kepada khalifah, dan akhirnya terjadilah fitnah yang sangat besar di mana ulama diwajibkan untuk berkata Al-Quran itu makhluk. Iya. Tentunya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan di tengah umat ini orang-orang yang selalu membela agama. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina al-haq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Akan terus menerus ada satu kelompok dari umatku yang menampakkan kebenaran, tidak membahayakan mereka, orang yang mencela mereka, orang yang menyelisihi mereka, hingga hari kiamat. Jadi pasti ada di tengah umat yang selalu menyuarakan kebenaran, selalu membela kebenaran tatkala ada kebatilan. Ya, maka demikian pula di masa itu, walaupun ya mereka memakai tangan penguasa untuk menanamkan keyakinan mereka bahwa Al-Quran itu makhluk, tapi berdirilah ulama-ulama yang membela, diantaranya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ya, yang merupakan panutan manusia di masa itu, ya, dan beliau kokoh di atas keyakinan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah, dan beliau membela keyakinan ini dan membantah ahlul bid'ah yang menyerukan pemikiran atau pemahaman keliru mereka, pemahaman sesat mereka. Iya. Baik. Jadi di masa itu karena fitnah yang sangat besar, ya, ulama diuji, ya, dan seterusnya. Dan ini semuanya disaksikan oleh Imam Al-Khumaidi. Ya. Maka beliau pun membawakan pembahasan yang keempat di sini tentang masalah Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah. Firman Allah itu adalah salah satu dari sifat Allah. Salah satu dari apa? Sifat Allah. Kalau dia sifat Allah, sifat Allah itu bukan makhluk. Jelas ya? Ya, sebab kalau dikatakan sifat Allah makhluk, berarti Allah itu apa? Allah itu makhluk, dan ini adalah kekafiran yang nyata. Adalah kekafiran yang nyata. Iya. Karena itulah keyakinan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, ini keyakinan yang sangat nyata kekufuran padanya. Sangat nyata kekafiran padanya. Ya. Menyelisihi ayat-ayat Al-Quran, menyelisihi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebut Al-Quran di dalam kitabnya disebut dengan nama kalamullah. Allah berfirman, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalamullah." Kalau ada salah seorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, ya ini ayat berkaitan dengan orang kafir yang ingin masuk ke negeri Islam. Kalau dia ingin masuk ke negeri Islam, dia boleh meminta jaminan keamanan. Iya. Boleh dia meminta jaminan keamanan, apalagi kalau dia ingin belajar Islam di negeri Islam. Boleh diberi jaminan keamanan. Jadi kalau seorang dari kaum muslimin meminta jaminan keamanan masuk ke negeri Islam, maka Allah firman, fa'ajirhu, berikan padanya jaminan keamanan. Hatta yasma' kalam Allah, sampai dia mendengar firman Allah. Ya. Tentunya orang kafir mendengar dari mana? Hah? Dengar dari Allah langsung? Tentunya tidak kan? Mendengar dari Jibril? Ya, juga tidak. Dia dengar dari mana? Dari orang yang membaca Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quranul Karim disebut sebagai apa? Kalamullah, firman Allah. Iya. Maka ini salah satu dalil dari ya, puluhan atau ratusan dalil yang menjelaskan bahwa Al-Quran adalah kalamullah azza wa jal. Iya. Dan kengerian orang-orang yang berkata bahwa Al-Quran adalah makhluk, ya, kekafiran dan kengeriannya nampak dari banyak sisi. Yang pertama, kalau Al-Quran adalah makhluk, berarti firman Allah adalah makhluk. Sifat Allah adalah makhluk. Kalau sifat Allah adalah makhluk, berarti Allah adalah apa? Adalah makhluk. Dan ini adalah kekafiran yang nyata. Yang pertama. Kemudian yang kedua, iya. Kalau dia katakan kalam itu adalah makhluk, ya, maka artinya, ya, apa saja wujud dari makhluk yang ada semuanya adalah kalam. Demikian pula sebaliknya. Iya. Demikian pula sebaliknya. Kemudian dia pasti akan menolak ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ya. Misalnya ayat terdapat di dalamnya Allah firman kepada ya, Nabi Musa, ya, innani anallahu la ilaha illa ana fa'abuduni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku, beribadahlah kalian kepadaku dan tegakkanlah solat untuk mengingatku. Ini ayat kalau dikatakan makhluk, ya, tentunya mengandung makna kekufuran yang nyata. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini semua ayat-ayat berkaitan dengan sifat Allah. Jelas ya? Iya. Jadi banyak sekali dari nas-nas Al-Qur'an dan hadis yang akan dia tolak. Ya. Karena itulah sepakat para ulama mengkafirkan orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ya. Imam Al-Lalakai di dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, beliau menyebutkan lebih dari 500 nama. Sebagiannya dengan sanad, sebagiannya beliau globalkan. Ya. Lebih dari 500 nama ulama yang mengkafirkan kelompok Jahmiyah. Ya. Ini yang disebut oleh Ibnul Qayyim dalam Nunianya. Laqad taqallada kufrahum khamsuna fi ashrin minal ulama'i fil buldani wallalaka'iyul imamu haka anhumu bal qada haka qablahu at-Tabarani. Telah sepakat di dalam mengkafirkan kelompok Jahmiyah 50 kali 10 dari para ulama di berbagai negeri. Ya, 50 kali 10 berapa? 500 ya. Ini pembahasan syair ya, karena mengingat apa namanya kofianya yang harus diatur, karena itu beliau bahasakan 50 kali 10 ya. Nukilan dari 500 ulama ini disebutkan oleh Imam Al-Lalakai dan sebelumnya diterangkan oleh At-Tabarani dalam kitabnya As-Sunnah. Imam Al-Dhahabi juga menyebutkan di Siyar Alamin Nubala yang mengkafirkan kelompok Jahmiyah ini hampir 1000 orang imam ya. Ini seakan-akan hal yang tidak ada, sudah dipastikan hal yang tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama. Iya. Karena itu di sini Syekh rahimahullahu taala atau Imam Al-Humaidi ya rahimahullahu taala berkata, "Sami'tu Sufyan ibn Uyayna." Saya mendengar Sufyan bin Uyayna berkata. Ya, Sufyan bin Uyayna ini salah seorang guru senior dari Imam Al-Humaidi. Dan Sufyan ibn Uyayna adalah imamnya kota Mekah di masanya. Sebagaimana Imam Malik adalah panutan kota Madinah, Ibnu Uyainah panutan apa? Kota Mekah. Ya, sampai kata Imam Syafi'i dan selainnya, andai kata tidak ada Imam Malik di Madinah dan Ibnu Uyainah di Mekah, tidak ada lagi ilmu di negeri Hijaz. Ya, jadi dua ulama ini, Ibnu Uyainah dan Imam Malik, ya ini adalah sosok dan lambang ilmu di masa mereka berdua. Jadi Ibnu Uyainah berkata, ya, Al-Quranu kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah. Ya. Wa man qala makhluk fahuwa mubtadi'. Siapa yang berkata dia adalah makhluk, maka dia adalah ahlul bid'ah. Ya. Lam nasma ahadan yaqulu hadha. Kata Ibnu Uyainah, kami tidak pernah mendengar seorang alim pun yang berkata Al-Quran itu makhluk. Perhatikannya kedetailan ilmu akidah mereka. Ya. Jadi tatkala muncul bidah ini, ada yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, segera mereka mengingkarinya. Sebab tidak ada dari ilmu as-salaf yang seperti ini mengatakan Al-Quran itu apa? Makhluk. Bahkan dari kandungan Al-Quran dan hadith, Rasulullah SAW menunjukkan sebaliknya. Ya. Dan menunjukkan kekufuran orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Baik. Jadi ini yang berkaitan dengan pembahasan seputar Al-Quran. Ya, karena itulah dari keyakinan yang patut diyakini di sini, seorang hamba hendaknya meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Kalau dia tahu bahwa Al-Quran adalah firman Allah, ini akan menimbulkan makna-makna keimanan yang sangat mendalam. Keyakinan-keyakinan yang sangat indah di dalam hatinya. Ia akan semakin cinta membaca Al-Quran. Ya. Sebab dia membaca firman Rabbnya, kalam dari Rabbnya yang dia baca. Ya. Sebaik-baik kalam. Ya. Kemudian ketika dia membaca Al-Quran, dia semakin mengagungkannya. Ya, Allah firman seakan-akan berbicara kepadanya. Ya. Dan ini memberikan kepadanya anjuran, motivasi untuk selalu mengamalkan kandungan dari Al-Quran. Ya. Dan selainnya dari mana-mana keimanan yang kita bisa petik dari pembahasan ini. Ya, dan saya sering mengingatkan ya di pembahasan akidah. Kadang saya menguraikan di pembahasan akidah ada kelompok yang menyimpang dan seterusnya. Itu hanya untuk lebih menanamkan keyakinan yang benar saja. Dan menunjukkan bahayanya orang yang keluar dari keyakinan yang benar. Tapi harus diketahui bahwa yang terpenting di dalam pembahasan akidah, seorang menyimpulkan dari materi yang dengannya dia mengokohkan keyakinannya ya, dan membangun keimanannya ya, sehingga semakin indah keimanan itu di dalam hati dan semakin tampak pengaruhnya dalam lembaran-lembaran kehidupannya ya. Ini pokok utama yang hendaknya selalu kita perhatikan dan kita renungi tatkala kita mempelajari ilmu tentang akidah. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala dalam pembahasan berikutnya. Ya, pembahasan berikutnya ini masih berkaitan dengan masalah keimanan. Ya. Karena beliau di sini membawakan ucapan Sufyan Ibn Uyayna berkaitan dengan masalah Al-Qur'an, maka sekalian Al-Humaidi membawakan ucapan Sufyan Ibn Uyayna berkaitan tentang iman dan mana keimanan sudah diterangkan. Ya. Kata beliau, "Wasami'tu Sufyana," dan saya mendengar Sufyan, yaitu Sufyan ibn Uyayna, yaqulu, beliau berkata, Al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman itu ucapan dan amalan, bertambah dan berkurang. Ya, ini ucapan Ibnu Uyainah. Ya. Dan perhatikan ya, pengaruh guru kepada murid. Ya. Ibnu Uyainah karena ini keyakinan yang beliau yakini, itu yang beliau ajarkan kepada muridnya, Imam Al-Khumaidi murid beliau, itu pula yang beliau sampaikan. Nah, karena itu ya, kita selalu menekankan bahwa di dalam menuntut ilmu, mempelajari ilmu, apalagi itu ilmu tentang akidah, dia harus mengambil dari seorang guru. Ya. Tidak dia baca sendiri atau dia pahami sendiri. Ya. Sebab kalau dia baca sendiri dan dia pahami sendiri, ini tidak akan mendetailkan pemahaman untuknya. Ya. Banyak orang-orang yang lebih cerdas daripada kita, lebih pandai daripada kita. Imam Al-Bukhari, ya, gimana kepandaian beliau dan hafalan beliau? Ya. Dalam satu majelis, ya, dikisah beliau diuji di Baghdad, beliau bisa menghafal 100 sanad dengan matannya. Ya. Dan luar biasa hafalan beliau, diuji oleh 100 orang atau diuji oleh 10 orang. 10 orang memegang 10 hadis yang sudah dibolak-balik sanad dan matannya. Ya, setiap orang menguji Imam Al-Bukhari. Ya, sanad pertama diberikan matan ke 10 misalnya. Ya. Demikian dibolak-balik. Diperdengarkan hadisnya satu persatu pada Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari berkata, "Saya tidak kenal hadis itu. Saya tidak kenal." Terus sampai selesai 100 hadis. Begitu selesai 100 hadis dari 10 orang, beliau balik kepada orang yang pertama. Adapun hadis yang pertama kamu sebutkan sanadnya begini dan matannya begini, yang benarnya begini. Ya. Jadi sanad yang sudah keliru dan salah saya sudah dia hafal satu kali dengar. Ya. Kemudian dia luruskan dengan sanad yang benar. Ini luar biasa hafalan. Tapi bersamaan dengan itu Imam Al-Bukhari ya, mengambil ilmu sampai saya tadi sebutkan tentang iman. Beliau berjumpa lebih dari 1000 guru. Semuanya berkata iman, qaulun wa amal. Semuanya diambil melalui jalur guru. Ya, karena ini metode dalam menuntut ilmu. Metode dalam menuntut ilmu, jalan di dalam menuntut ilmu tersebut. Iya. Dan banyaknya terjadi kekeliruan dalam pemahaman ini akibat adanya orang-orang yang kadang modalnya hanya baca sendiri tapi lancang memberikan hukum-hukum yang para ulama ya besar saja tidak berani memberikan vonis ataupun hukum seperti itu. Baik, ini dari komitmen dan etika dalam menuntut ilmu yang hendaknya selalu kita perhatikan. Baik, jadi ketika Ibnu Uyainah menyampaikan iman, ucapan, amalan bertambah dan berkurang. Qala lahu akhuhu Ibrahim bin Uyainah, maka saudara beliau Ibrahim bin Uyainah bertanya, "Ya Aba Muhammad." Wahai Abu Muhammad, ini kunya Sufyan Ibnu Uyainah. "Wahai Abu Muhammad, la taqulu yanqus. Jangan kamu berkata kurang." Ya. Faqadib. Maka Ibnu Uyainah pun marah. Ya. Dia sudah sampaikan keyakinan yang benar, tiba-tiba saudaranya berkata, ya, "Jangan katakan iman itu bisa berkurang." Ya, Ibnu Uyainah marah, beliau berkata, "Uskut ya sabi, diamlah kamu anak kecil." Ya. "Bal hatta la yabqa minhu syai." Bahkan iman itu bisa berkurang hingga tidak ada yang tersisa darinya. Hingga tidak ada yang tersisa darinya. Ya, jelas ya, bahwa iman bisa berkurang, berkurang, berkurang. Kalau dikatakan tidak ada yang tersisa darinya, ya, maksudnya kalau tidak ada keimanan dalam hati itu kafir namanya. Ya, kafir namanya. Sebab memang kemaksiatan itu bisa mengarah kepada kekafiran. Ya. Bid'ah yang kecil bisa membawa kepada bid'ah yang lebih besar. Bisa membawa bid'ah yang lebih besar. Dan kadang bisa mengeluarkannya dari keislaman waliyadzubillah. Iya. Ini menyebabkan ahlul bidah seperti Jahm bin Safwan, iya. Asalnya pemikirannya sudah rusak, akhirnya bidahnya semakin besar. Iya. Sampai dia pernah tidak salat 40 hari 40 malam karena bingung. Iya. Jelas ya? Karena bingung. Dan ini terus menjadi pelajaran tentang bahaya bidah, ya dosa. Itu sangat berbahaya. Dan di masa kita ini belum lama ada seorang yang menulis namanya Abdullah Al-Qasimi. Ya. Dia menulis bantahan sangat indah sekali, membantah orang-orang Syiah. Ya. Bukunya itu membuat gerah orang-orang Syiah. Tapi setelah itu dia belajar filsafat. Ingin dia bantah orang-orang filsafat. Justru dia yang terpengaruh. Ya. Sampai ya, sesat waliyadu billah dengan kesesatan yang para ulama di masanya seperti Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di memberikan hukum yang berat padanya. Bahkan sebagian para ulama mengatakan bahwa dia dianggap keluar dari keislaman. Ini bahaya dari bid'ah tersebut. Jelas ya? Jadi kadang ya, ya kita harus memperhatikan kekurangan iman ini. Iman itu bisa berkurang. Iya. Nah, dan bahasa di sini yang disebutkan hatta la yabqa minhu syai. Sampai tidak tersisa. Dibedakan ya hukumnya, ini penjelasan bahwa mungkin iman sampai tidak tersisa. Dan beliau tidak membahas apakah dia dianggap mukmin atau kafir, tidak dimasuk dalam pembahasan itu. Iya. Karena ini perlu pembahasan apa? Yang lebih detail. Dan kalau kita lihat hadis syafaat, di hadis syafaat itu ketika dikatakan keluar, ya, keluarkan dari neraka, masih disebut ada keimanan dalam hatinya. Paling kecilnya sebesar apa? Sebesar darrah. Iya. Maka tapi masih disebut ada keimanan di dalam hati. Iya, baik. Ini yang ingin saya jelaskan di sini dan saya tambahkan berkaitan dengan masalah keimanan. Kemudian pembahasan yang kelima yang diterangkan di sini oleh Sufyan Ibn Uyayna rahimahullahu taala atau Imam Al-Humaydi, pembahasan yang kelima dari pokok sunnah adalah al-iqraru, kata beliau, wal iqraru birru'yati ba'dal maut. Iya. Mengikrar tentang ru'ya setelah kematian. Ya, bisa melihat. Ya, setelah kematian, itu bisa melihat kepada Allah setelah seorang itu mati, meninggal. Wa ma nataqa bihil Qur'an wal hadits. Ya, demikian pula kita yakini apa yang diterangkan oleh Al-Quran dan Hadith. Misal seperti firman Allah, waqalatil yahudu yadullahi maglula gullat aidihim. Berkata orang-orang Yahudi, tangan Allah terbelenggu. Allah menjelaskan bahkan tangan-tangan mereka yang terbelenggu. Kelancangan orang-orang Yahudi ya. Mereka mengatakan Allah itu kikir, tangannya terbelenggu. Ya na'udzubillah. Maka Allah firman gullat aidihim. Jadi sini penyebutan tangan, sifat tangan ya di dalam Al-Qur'an. Wa mithl, dan juga firman Allah, was samawati matawiyatun bi yamini. Dan langit itu ya digulung dengan tangan kanannya. Ya, penetapan tangan kanan bagi Allah. Kata beliau, wa ma asbaha hadha min Al-Qur'an. Dan apa yang semisal dengan ini di dalam Al-Qur'an wal hadith, dan hadith la naziru fihi wa la nufassiru. Kata beliau, tidak boleh kita menambah di dalamnya. Di Al-Quran dan Hadith menjelaskan seperti itu. Itu yang kita yakini. Kita tidak boleh menambahnya. Wa la nufassiru. Dan tidak boleh kita menafsirkannya. Iya. Nakifu ala ma waqafa alihi Al-Quran wa sunnah. Bahkan kita berhenti. Sebagaimana Al-Quran dan As-Sunnah terbatas menjelaskannya seperti itu. Wa naqulu ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Dan kita menegaskan bahwa Allah Ar-Rahman di atas arsy-Nya beristiwa. Kata beliau, man za'ama ghaira hadza fa huwa mu'abtilun jahmi. Ya. Siapa yang menyangka selain daripada ini, maka dia adalah seorang mu'abtil, pengikut kelompok Jahmiyah. Baik. Sini banyak pembahasan ya yang diterangkan oleh Syekh di sini. Pokok pembahasannya, beliau ingin menjelaskan keyakinan Islam menyikapi ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini pembahasan luas. Namun saya akan mengisyaratkan di sini pokok-pokok keyakinan yang sewajibnya kita yakini berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama, penetapan sifat Allah Subhanahu wa taala itu sumbernya diambil dari Al-Quran dan diambil dari hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Sebab pembicaraan tentang sifat Allah itu artinya kita membicarakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bicarakan tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dimaklumi ya, kalau kita berbicara tentang Allah, ya, seorang berani berbicara tentang Allah. Ya, tidak ada yang berani berbicara tentang Allah kecuali kalau ada keterangan dari Al-Quran dan Hadis. Maka demikian pula sifat-sifat Allah. Tidak boleh kita berbicara tentangnya kecuali ada keterangan dari Al-Quran dan Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Apa yang Allah dan Rasulnya terangkan tentang Allah itu, itulah yang kita yakini dan kita imani. Apa yang Allah dan Rasulnya tidak menjelaskannya, maka kita tidak masuk di dalamnya. Tidak masuk di dalam hal yang seperti itu. Jelas ya? Tidak boleh kita menetapkannya, tidak boleh pula kita meniadakannya, menafikannya. Ya, kecuali kalau dia adalah sifat yang dinafikan ya, dari Allah, maka kita nafikan. Tapi apa yang didiamkan, asalnya kita tidak masuk, tidak berbicara tentangnya. Baik. Ini kaidah umum di dalam memahami ayat-ayat dan hadis yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan nama dan sifat sumbernya dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, dari keyakinan berkaitan dengan sifat, kita wajib meyakini bahwa seluruh sifat-sifat Allah itu tidaklah sama dengan sifat apa? Tidaklah sama dengan sifat makhluk. Tidaklah sama dengan sifat makhluk. Iya. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apapun. Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Iya. Jadi Allah tiadakan keserupaan terhadap dirinya, tidak serupa dengan sesuatu apapun. Enggak boleh diserupakan, disamakan. Iya. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah tetapkan untuk dirinya pendengaran dan penglihatan, dua nama yang agung, yang Maha mendengar dan nama Maha melihat. Menunjukkan bahwa kita wajib menetapkan nama dan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dua keyakinan pokok di dalam Islam berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan yang pertama, kita menetapkan sifat itu sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dan apa? Rasulnya. Kemudian keyakinan yang kedua, ya, kita wajib meyakini bahwa sifat-sifat Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah, tidak serupa dengan apa? Tidak serupa dengan makhluk. Ya. Ini dua keyakinan pokok. Ya. Siapa yang keluar dari dua keyakinan ini, maka keadaannya tidak lepas dari dua kelompok yang menyimpang di dalam masalah sifat. Ada dua kelompok yang menyimpang dalam masalah sifat. Kelompok yang pertama namanya kelompok Al-Mu'abtilah. Ya. Kelompok Al-Mu'abtilah ini mereka meniadakan sifat. Ya. Jelas ya, meniadakan sifat-sifat. Dan kelompok Al-Mu'abtilah dua jenis. Ada yang meniadakan seluruhnya, ada yang meniadakan sebagiannya. Ya, sebagian dia tetapkan, sebagian dia tiadakan. Di dalam kelompok Al-Mu'abtilah ini ada beberapa sekte di dalamnya. Ada kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, ada kelompok Al-Asy'ariyah, ada kelompok Maturidiyah, dan ada kelompok apa, Al-Kullabiyah. Lima kelompok. Ya, semuanya ada keyakinannya masing-masing. Yang jelas ukurannya mereka menta'til sifat-sifat, meniadakan, ada yang meniadakan seluruhnya dan sebagiannya. Ya, dan ini sesat. Jelas ya? Kalau Allah sudah menetapkan sebuah sifat di dalam Al-Quran untuk dirinya, kenapa kita tidak menetapkannya? Iya. Kenapa kita tidak menetapkannya? Iya. Maka kesesatan kelompok ini sangat jelas. Kelompok yang kedua adalah kelompok Al-Musyabbihah. Mereka yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Mereka katakan Allah punya tangan, tangannya sama dengan tangan kita. Ya. Punya mata, matanya sama dengan mata kita. Ya. Jelas ya? Ini kelompok yang sangat jelas kesesatannya. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'." Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Dan Allah berfirman, "Lam yakul lahu kufuwan ahad." Allah itu tidak sebanding, tidak tidak ada tandingan sama sekali untuknya. Dan Allah berfirman, hal ta'lamu lahu samia, apakah engkau tahu ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah tidak boleh diserupakan ya dengan siapapun dari makhluknya. Ya. Jadi ahli sunnah berada di pertengahan. Mereka menetapkan nama dan sifat Allah. Mereka yakini bahwa nama-nama dan sifat Allah itu sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah, tidak serupa dengan apa? Tidak serupa dengan makhluk. Baik. Ini keyakinan global ahli sunnah wal jamaah berkaitan dengan ayat-ayat yang memuat tentang sifat-sifat Allah. Dan Syekh di sini menjelaskan beberapa sifat. Ada 3 sifat di sini beliau terangkan tentang masalah ru'ya, bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat. Kemudian yang kedua tentang sifat tangan. Kemudian yang ketiga tentang sifat istiwa. Tentang sifat istiwa. Ini 3 contoh sifat ya, beliau terangkan. Ya, karena beliau sudah menyebutkan 3 contoh, ya, maka tidak ada masalah kita terangkan 3 contoh ini yang diterangkan oleh Syekh. Walaupun sifat-sifat banyak. Yang pertama adalah melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Iya. Di sini wajib kita yakini bahwa di kehidupan dunia dalam keadaan terjaga tidak tidur, tidak mungkin seseorang itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengaku melihat Allah dalam keadaan tidak tidur, dia lihat dengan mata kepalanya di kehidupan dunia, itu hukumnya kafir di kalangan para ulama, keluar dari Islam. Tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Karena dia menyelisihi ketegasan nas Al-Qur'an. Allah berfirman, "Lan tarani." Engkau tidak akan melihatku di kehidupan dunia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ta'allamu annakum lan taru rabbakum hatta tamutu." Ketahuilah bahwa kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Jelas ya? Baik. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau melihat di dunia tapi dalam keadaan tidur? So, tadi Ustaz mengatakan dalam keadaan tidak tidur. Ya. Jawabannya dalam keadaan tidur, para ulama mengatakan mungkin ya untuk melihat Allah, tapi dimaklumi apa yang dilihat dalam tidur itu tidaklah sama dengan apa yang dilihat di alam hakikat. Jelas ya? Dan siapa yang mengaku melihatnya itu dilihat. Siapa yang melihatnya? Ya. Siapa yang melihatnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah. Ya. Melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata hatinya dalam tidur. Beliau berkata, "Ra'aitu Rabbi fi ahsani surah." Saya melihat Rabbku di surahnya yang paling indah. Ya. Karena beliau di atas puncak keimanan, karena itu beliau berkata di atas surah yang paling apa? Paling indah. Ya. Adapun kalau dia misalnya fasik, ya. Orang yang apa namanya gemar memberikan berkah kepada orang lain, ya. Senangnya berbuat bid'ah dan khurafat, dia berkata saya melihat Allah, ini dipercaya tidak? Itu dajjal namanya, ya. Dan banyak dajjal di masa ini yang suka berdusta, ya, mengaku-ngaku. Jelas ya? Baik, ini keyakinan berkaitan dengan masalah melihat Allah dalam mimpi. Dan ini ada penjelasan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan dari para ulama kita di masa ini, Syekh bin Bas, ya, Syekh bin Uthaymin, Syekh Mukbil, ya, Syekh Abdulaziz Ar-Rajihi dan selainnya menguraikan pembahasan ini. Baik. Dan Al-Humaydi rahimahullahu taala di sini menyinggung tentang melihat ba'dal maut, melihat Allah setelah meninggal. Maksudnya di hari kiamat. Dari keyakinan ahli sunnah bahwa kaum mukminin pada hari kiamat akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan melihat Allah pada hari kiamat itu adalah nikmat anugerah yang sangat besar. Anugerah yang sangat besar. Ya. Anugerah yang sangat besar bagi orang yang beriman. Karena itu Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah." Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri. Penuh dengan kegembiraan. Mereka melihat kepada Rabbnya. Mereka melihat kepada Rabbnya. Iya. Ini kegembiraan orang yang beriman melihat Allah. Bahkan di sorga melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah kenikmatan yang terbesar. Kenikmatan yang terbesar di dalam sorga. Iya. Penduduk sorga sudah dimasukkan ke dalam sorga. Sudah diberikan kenikmatan-kenikmatan. Allah berfirman kepada mereka, inikah kalian saya tambah? Iya. Penduduk sorga berkata, wahai Rabb kami, apakah ada kenikmatan yang lebih daripada ini? Maka mereka pun melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan itulah kenikmatan yang paling besar untuk mereka. Itu tafsir firman Allah subhanahu wa ta'ala di surah Yunus. Ya, lilladina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat baik di kehidupan dunia, maka di kehidupan akhirat dia mendapatkan sorga al-husna. Dan mendapatkan tambahan. Tambahan yang dimaksud adalah melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka melihat Allah pada hari kiamat itu adalah nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar. Ya, karena itu dari manfaat keimanan seorang meyakini bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat. Ya, supaya kita dimuliakan. Dengan apa? Dengan nikmat ini. Kita digolongkan dari orang-orang yang bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Iya. Dan nas-nas dari hadits Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat dilihat di dua tempat. Yang pertama di arasat al-kiamat, di padang mahsyar. Dan yang kedua di sorga. Yang kedua di sorga. Kalau di sorga jelas ya, tidak ada yang melihat Allah kecuali kaum mukminin. Ya. Tapi di padang mahsyar, apakah orang kafir juga melihat Allah? Jawabannya kalau kafir, Allah telah menegaskan, ya, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sungguh, apa sekali-sekali tidak, sungguh mereka, ya, pada hari itu, pada hari kiamat, mereka semua tertirai dari melihat Rabbnya. Ya. Ini ayat juga kata Imam Syafi'i dan selainnya. Jadi kalau orang kafir tertirai tidak melihat, berarti kaum mukminin tidak tertirai. Mereka bisa melihatnya. Ya. Bagaimana dengan kaum munafikin? Apakah mereka melihat Allah pada hari kiamat? Ada hadis yang menjelaskan bahwa mereka melihat. Ya. Tapi bukan dengan surah yang mereka kenal dengannya. Yang dimaklumi ya bahwa ya, mereka pun kalaupun melihat tidak sama dengan kaum mukminin melihatnya. Kaum mukminin itu melihat dengan kesejukan, dengan kegembiraan, penuh dengan kenikmatan. Ya. Tapi kaum munafikin, mereka melihat Allah bukan pandangan yang menyejukkan bagi mereka. Ya. Hal yang menyiksa mereka dan membuat mereka semakin takut karena akan ketahuan kemunafikan yang mereka sembunyikan. Ya. Dan dimaklumi ya di kehidupan dunia saja, ya, tidak semua orang yang melihat itu bergembira. Ya. Ada dua orang ya, bertikai atau ada seorang dirampok oleh pencuri. Iya. Iya, polisi datang. Yang dirampok dia gembira tentunya melihat polisi. Tapi si perampok bergembira kah? Melihat polisi? Semuanya melihat. Satu gembira dan satu apa? Tidak bergembira. Iya. Jadi sekadar disebutkan melihat itu belum tentu ada kegembiraan di dalamnya. Apalagi mereka kaum munafikin. Iya. Yang sangat tahu bahwa kemunafikan mereka tidak mungkin tersembunyi. Iya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Iya, ini diantara dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat pada hari kiamat. Dan banyak lagi dalil ya yang lainnya yang hendaknya selalu kita perhatikan. Kemudian saya di sini ingin mengajak untuk mencermati ayat-ayat yang terdapat kalimat liqa di dalamnya. Perjumpaan kepada Allah. Semua ayat dalam Al-Qur'an ini kaidah dalam ilmu tafsir. Semua ayat dalam Al-Qur'an yang disebutkan kalimat liqa, berjumpa dengan Allah, maka berjumpa di sini mempunyai dua makna di kalangan ahli tafsir. Salah satunya adalah dia melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, berjumpa bisa bermakna mulaqah, dia menghadap, berdiri di depannya. Iya. Baik. Jadi berjumpa bisa bermakna melihat, kecuali di satu tempat dalam Al-Quran di surah Al-Ahzab. Ya. Ketiga, apa? Kalimat liqa ini dibarengkan dengan apa? Dengan kata tahiyyah. Dibarengkan dengan kata tahiyyah. Ya, jadi dalam Al-Quran dikatakan tahiyyatuhum yawma yalqaunahu salam. Dan tahiyyat mereka, penghormatan untuk mereka, hari mereka berjumpa dengan Allah adalah keselamatan. Ya, menurut Imam Al-Tha'lab, ini pakar bahasa, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Battah dalam Al-Ibana, ayat ini, kalimat liqa di sini tidak ada makna lain kecuali melihat dengan mata kepala. Itu dalam sisi bahasa Arab, tidak ada makna lain. Sebab ada kata tahiyyah di situ. Ya. Ada kata tahiyyah, penghormatan. Dan ini kalau ada kata liqa berkumpul dalam satu kalimat, kalimat liqa hanya dimaknakan dengan makna melihat dengan mata kepala. Ya. Baik. Dan ketika seorang hamba mencermati ayat-ayat yang seperti ini, dia baca misalnya dalam Al-Qur'an, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang berharap liqa dengan Rabb-nya? Ya. Maka akan tampak mana-mana keimanan. Ya. Siapa dari hamba yang tidak ingin berjumpa, mendapatkan kenikmatan melihat kepada Rabb-nya? Tapi dia penuhi syaratnya. Hendaknya dia beramal salih dan tidak berbuat kesyirikan dalam peribadatan kepada Rabb-nya. Iya. Ini tadi yang saya sebutkan bahwa dalam mempelajari ilmu akidah itu, subhanallah, terdapat di dalamnya makna-makna keimanan yang sangat indah, yang selalu menerangi hati dan jiwa seorang hamba. Iya. Sehingga kehidupannya penuh dengan kesadaran. Iya. Penuh dengan semangat. Penuh dengan semangat untuk selalu berjalan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua dari kita di muka bumi ini pengelana, enggak ada yang kekal di dunia ini. Iya. Hari ini kita membangun rumah. Rumah yang kita bangun, kalau bukan untuk keturunan kita, itu akan hancur bersama dengan waktu yang terus bergulir. Harta yang kita kumpulkan, itu hanya kita kumpul untuk ahli waris saja. Kita tidak bawa mati. Semua dari kita adalah pengelana. Dan semuanya akan berjalan menuju sebuah hakikat yang pasti untuknya. Tidak ada yang lepas darinya, hanya dua kemungkinan. Dia penduduk sorga atau penduduk neraka. Fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Allah berfirman, sebagian dari mereka di sorga dan sebagian dari mereka di neraka. Tadi dengan bahasa yang lain, faminhum syaqiyun wa minhum sa'id. Di antara mereka ada yang merugi dan di antara mereka ada yang beruntung. Atau bahasa ayat yang lainnya, wa annahu huwa adhaka wa abka. Dialah Allah yang membuat tertawa dan membuat menangis. Hanya ada dua. Dia tertawa bergembira pada hari kiamat atau menangis. Ya. Merenungi apa yang akan dia tuai pada hari kiamat. Maka ini semuanya adalah bahan pemikiran. Dan ini tidak didapatkan oleh orang yang ya, kurang di dalam mempelajari akidah yang benar. Ya. Sebab di dalam pembahasan ilmu tauhid itu selalu diingatkan akan bagaimana hakikatnya seorang hamba, sejatinya seorang hamba menegakkan peribadatan kepada Rabb-nya, menyiapkan bekalnya untuk menghadap kepada Allah. Iya, seorang pengelana itu dia harus tahu jalan. Iya. Nah mungkin dia berkelana tidak tahu jalannya, bisa sesat di jalan nanti, tidak sampai. Iya. Karena itu dia harus menuntut ilmu supaya tahu jalan yang mengantar ke akhirat itu yang mana. Iya. Dan ilmu ini cahaya akan menerangi jalannya. Menerangi jalannya. Di jalannya itu banyak rintangan. Ada kerikil-kerikil tajam yang berserakan, ada duri-duri yang menghambat. Ya. Dia harus tahu rambu-rambunya. Jangan sampai dia ikut jalan ke kanan dan kiri, yang setiap jalan ada syaitan menyuruh kepadanya. Ilmu yang akan membimbingnya, menunjukkan kepadanya mana jalan yang harus ya, dia lalui. Ya. Kemudian ilmu ini, walaupun dia punya cahaya, punya lentera, tapi kalau dia sendiri tidak ada semangat berjalan, itu tidak begitu bermanfaat. Karena itu kata Ibnul Qayyim rahimahullah, seorang yang musafir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memerlukan dua kekuatan. Kekuatan ilmiah dan kekuatan amaliyah. Kekuatan dalam hal menuntut ilmu dan kekuatan dalam hal mengamalkan ilmu. Dalam hal mengamalkan ilmu. Ya, jangan kuat beramal saja, mengajak, menyeru, ya. Tetapi tidak pernah menuntut ilmu. Ini keliru. Jangan dia menuntut ilmu saja, tapi tidak ada aplikasi dari ilmu yang dia pelajari, ilmu yang dia tuntut. Bahkan dia gabungkan antara dua hal ini. Inilah orang yang berjalan di atas jalan yang lurus, as-sirat al-mustaqim, sirat al-ladina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang Allah beri nikmat. Dia gabungkan antara ilmu dan amalan. Bukan jalan orang-orang al-maghdubi alaihim, yaitu orang-orang Yahudi, punya ilmu tapi tidak beramal. Bukan pula jalannya orang-orang abdallin, orang yang beramal tapi tanpa ilmu. Iya. Baik. Maka ini renungan dan hendaknya selalu kita perhatikan. Iya, selalu kita perhatikan. Kemudian kata beliau rahimahullah, ya, pembahasan sifat yang kedua yang beliau terangkan tentang sifat tangan. Ya, sifat tangan Allah Subhanahu wa taala ini disebutkan dalam banyak nas Al-Qur'an. Ya, di antaranya ayat yang paling jelas adalah ayat di surah Sad, "Ma mana'aka an la tasjuda lima khalaqtu bi yaday?" Apa yang menahan kamu untuk sujud kepada Adam yang saya cipta dengan kedua tanganku? Ya. Allah menyebut dicipta dengan apa? Kedua tangannya. Ini penetapan dua tangan untuk Allah. Ya. Dan tangan di sini, ya, dimaklumi mana tangan secara bahasa, tangan hakiki. Ya. Sebab tangan dimaklumi secara bahasa. Ya. Adapun bagaimana tangan itu kefiatnya, ini telah kita terangkan tadi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan apa? Tidak serupa dengan makhluknya. Ya. Kaifiat tangannya kita enggak tahu dan enggak boleh menanyakan kaifiat. Ya. Sebab seorang yang pernah atau hal yang ditanyakan kaifiatnya itu kalau suatu itu pernah dilihat, dia pernah dengar. Ya, tentang suatu itu. Atau kalau tidak dia pernah jumpa orang yang pernah melihatnya, pernah mendengarnya. Atau bisa dibayang-bayangkan. Gambarkan bagaimana sesuatu itu. Dan ini semuanya tidak ada pada sifat Allah. Tidak ada pada sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak boleh membayangkan kaifiat di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya meyakini bahwa sifat Allah itu sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Tidak serupa dengan apa? Tidak serupa dengan makhluknya. Iya. Dan ini alhamdulillah hal yang mudah menyejukkan hati, ya, perkara yang menenteramkan jiwa. Nah, seperti ahlul bidah yang sibuk membahas, ya, oh tangan di sini artinya kekuasaan. Ya, subhanallah. Ya, sampai kalau kita membaca terjemahan Al-Qur'an dalam bahasa Indonesia, ya, apalagi di versi yang terakhir ini, ya, keluaran apa namanya Depak tahun 2003. Ya. Itu terjemahan yang sangat berbahaya dari sisi akidah. Ya, diterjemah, "Kenapa engkau tidak sujud dengan siapa yang dicipta dengan kedua tanganku?" Diartikan di situ dua tangan, dua kekuasaan. Jadi dia batasi kekuasaan Allah cuma dua. Ini mana yang jelek? Karena mentakwil sifat. Kalau dia tetapkan sebagaimana mestinya, kalau di terjemahan yang dulu, ya, yang dicetak oleh Saudi Arabia, terjemahannya bagus. Sebab memang, ya, yang mengoreksi adalah orang-orang yang punya ilmu di kalangan apa namanya orang Indonesia dipahami, walaupun ya, tapi lebih mending daripada yang lainnya seperti Hasbiyah Siddiq dan selainnya, punya dasar-dasar akidah yang baik. Ya. Karena itu dia terjemah dengan kedua tangan. Bagus terjemahannya. Tapi yang terakhir ini murni pemahaman akidah Syariah penerjemahannya. Ya. Karena itulah hendaknya seorang memahami bagaimana akidah yang benar supaya jangan ikut masuk dan jatuh di dalam kesalahan-kesalahan yang kadang ya terjadi pada sebagian orang. Jadi ini ditetapkan, ya, sifat dua tangan untuk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Ya, dan di ayat yang lainnya disebutkan bahwa langit itu pada hari kiamat digenggam oleh tangan kanan Allah, digulung di tangan kanan Allah. Ini penetapan sifat tangan kanan untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ada hadis yang menyebutkan bahwa Allah mempunyai dua tangan dan kedua tangannya adalah kanan. Haditsnya Syah di dalam Sahih Muslim. Iya. Kemudian sifat yang ketiga disebutkan di sini adalah sifat al-istiwa. Ar-Rahman 'alal 'arsyi istawa. Allah Ar-Rahman di atas arsy-Nya beristiwa. Ya, ini ayat yang sangat agung. Terdapat di dalamnya penjelasan sifat istiwa Allah di atas arsy. Istiwa itu dalam bahasa Arab diartikan dengan empat arti dalam bahasa Arab. Istiwa bermakna al-ulu. Al-ulu artinya ketinggian. Yang kedua maknanya al-irtifa. Irtifa itu yang di atas, ya, juga bermakna tinggi, ya, bermakna yang tinggi. Kemudian yang ketiga adalah as-sa'ud. Dikatakan masa'uda ala syai, itu apabila dia yang paling tinggi, di atas sesuatu yang paling tinggi. Karena itu tanah, debu itu dikatakan sa'id, sebab dia yang paling di atas permukaan apa? Permukaan bumi. Kemudian makna yang keempat adalah al-istiqrar, tetap, ya, tetap di atas sesuatu, itu dikatakan istiqrar, dia tetap. Itu makna istiwa. Ya, kalau diartikan, artikan saja beristiwa di atas arsy-Nya. Empat makna secara bahasa yang kita terangkan tadi. Ya. Adapun kalau diartikan seperti penerjemahan umumnya dipakai dalam bahasa Indonesia, istiwa diartikan bersemayam. Ya, semayam itu di kamus bahasa Indonesia diartikan kepada duduk. Diartikan kemana duduk. Ya, beda antara istiwa dan duduk. Istiwa adalah sifat, duduk adalah sifat. Kalau dia menetapkan kata duduk, maka harus ada dalil khusus yang menjelaskannya. Dan dalil hanya menerangkan istiwa. Karena itu tidak cocok diterjemah dengan kata bersemayam. Itu kurang detail dalam pembahasan ilmu akidah. Jelas ya? Karena itu paling indahnya kalau diterjemah beristiwa. Dan di dalam kamus bahasa Indonesia, banyak kata yang asalnya dalam bahasa Arab. Toh juga kita sebut dengan bahasa apa? Bahasa Arab, tidak diindonesiakan. Ya. Sekarang ini, kata istiwa silahkan diindonesiakan. Itu tadi maknanya secara bahasa Arab. Al-istiwa. Jadi Ar-Rahman alal arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Ya. Arsy itu adalah makhluk Allah yang paling besar. Makhluk Allah yang paling besar. Ya. Arsy adalah atap yang menutupi sorga, Firdaus. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Allah beristiwa di atas arsy. Ya. Ini diterangkan dalam Al-Quran, sifat istiwa Allah di atas arsy-Nya. Ya. Di tujuh tempat dalam Al-Quran. Di tujuh tempat. Dan perhatikan, tatkala sorga di atas langit dan arsy di atas sorga, ini menunjukkan sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan terdapat di dalamnya penanaman akidah yang harus ditanamkan di dalam diri kaum muslimin tentang sifat al-ulu, ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini yang keliru dibahasakan dalam bahasa Indonesia, sudah merupakan keyakinan yang tersebar di banyak kaum muslimin. Ya. Mereka berkata Allah di mana-mana. Ya, kalau bahasa Indonesia bahasanya Tuhan di mana-mana. Tuhan berada di mana-mana. Ini dibahasakan di bahasa sebagian buku, ya, dibahasakan di bahasa sebagian tulisan, ya, bahkan sebagian judul sinetron ada judulnya Tuhan di mana-mana. Ya. Ini hal yang tersebar di kalangan orang Indonesia. Dan ini keyakinan yang keliru. Allah itu tidak di mana-mana. Allah zat-Nya beristiwa di mana? Di atas arsy-Nya. Allah Maha Tinggi. Dari nama Allah Al-Ali yang Maha Tinggi. Iya. Al-Muta'ali. Ya. Al-A'la. Ini semua makna ketinggian. Makna ketinggian. Ketinggian berkaitan dengan zat, berkaitan dengan kemampuan, berkaitan dengan keagungan. Allah Maha Tinggi dalam segalanya. Termasuk zat Allah Maha Tinggi. Yang di mana-mana itu adalah ilmu Allah. Ya. Allah mengetahui semua yang dilakukan oleh hamba, dimanapun hamba itu berada. Dimanapun hamba itu berada. Jelas ya? Iya. Karena itu, ketika Allah memerintah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun mendatangi Firaun, ya. Idhaba, diperintah untuk pergi, fa inni ma'akuma asma'u wa ara. Sungguhnya saya bersama kalian berdua. Allah berfirman, sungguhnya aku bersama kalian berdua. Aku mendengar dan melihat. Jelas ya? Aku mendengar dan melihat. Ya. Allah mengetahui segala yang dilakukan oleh hamba. Dan Allah berfirman, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepada hamba itu daripada urat nadinya. Ya. Allah sangat tahu apa yang mereka lakukan. Dan khusus untuk ayat ini ada sebagian penafsiran bahwa para malaikat yang mencatat, ya, dekat dari hamba tersebut. Jelas ya? Baik. Jadi ini makna, ya, ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dialah Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ayat ini bersama kalian dimanapun kalian berada, artinya Allah mengetahui apa yang kalian lakukan dimanapun kalian berada, bukan zat Allah apa bersama kalian. Dan ini mengatakan Allah di mana-mana, na'udzubillah, keyakinan yang sangat rusak. Kalau Allah di mana-mana berarti Allah itu banyak, ya kan, di mana-mana. Iya. Iya atau tidak? Ya. Dan na'udzubillah kalau dikatakan Allah di mana-mana, ya akan disebutkan tempat-tempat yang tidak layak bagi Allah. Iya. Jelas? Kalau dia mengatakan Allah di mana-mana, iya. Berarti ini kadang Fir'aun lebih apa namanya mending daripada dia. Kenapa? Sebab Fir'aun memerintah kepada perdana menterinya Haman. Wahai Haman, ya Haman, apa? Ibni li sarhan la'alli ablughal asbab. Bangunkan untukku istana supaya saya bisa naik ya ke tangga-tangga, maksudnya asbab as-samawati wal ard fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiban. Itu saya akan naik ke pintu-pintu langit. Ya, saya ingin melihat Rabb-nya Nabi Musa ini. Sungguhnya saya menyangka Nabi Musa ini berdosa. Jadi Fir'aun sendiri ya, memerintah Haman membangun istana, ingin dia cari Allah di mana? Di atas, bukan dia kerahkan bala tentaranya kan mana? Ya. Jelas ya? Jadi kadang sebagian orang di masa ini meyakini Allah di mana-mana, kadang Fir'aun lebih baik darinya pada sebagian hal. Ya. Maka ini keyakinan yang sangat rusak. Ya. Dan harusnya meyakini Allah di atas langit, ini keyakinan yang tidak bisa ditawar. Ciri keimanan. Ya, karena itu sepakat para ulama, siapa yang mengingkari Allah di atas langit, hukumnya cuma satu, kafir keluar dari Islam. Sepakat di kalangan para ulama. Ya. Di antara dalilnya adalah hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami, riwayat Muslim, tentang kisah budak perempuan yang akan dibebaskan. Sebelum dibebaskan, Rasulullah mengujinya, menguji keimanannya dengan dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, aina Allah, di mana Allah? Budak perempuan menjawab, fis sama, di atas langit. Rasulullah kemudian bertanya, man ana, siapakah aku? Budak perempuan menjawab, engkau adalah Rasul Allah. Maka Nabi berkata, i'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan budak perempuan ini, sungguhnya dia adalah seorang perempuan mukminah yang beriman. Jadi dia dikatakan seorang perempuan mukminah dengan menjawab dua pertanyaan. Dengan mengakui bahwa Allah di atas langit dan mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Ini bukan keyakinan yang boleh untuk disepelekan. Ya, karena itu Syekh di sini memberikan, Al-Khumaidi memberikan tiga contoh ya, dari sifat ini, sebab ini juga tiga sifat banyak diingkari ya, di awal-awal penyimpangan di pembahasan akidah. Karena itu Al-Khumaidi rahimahullah mengambil contoh-contoh yang beliau tekankan di sini sebagai hal yang sewajibnya selalu kita yakini. Baik, selesai sudah pembahasan tentang sifat. Kemudian Al-Khumaidi menjelaskan ya pembahasan berikutnya. Kata beliau, wa alla naqula kama qalati al-khawarij. Kata beliau, dan kami tidak mengatakan seperti ucapan kaum khawarij, man asaba kabiratan faqad kafar. Siapa yang melakukan dosa besar, maka dia telah kafir. Ya. Baik. Wala takfira bi syai'in min ad-dunub. Dan tidak ada pengkafiran dengan sesuatu apapun dari dosa. Ya. Maksudnya di sini dosa yaitu dosa yang apa namanya merupakan dosa kecil. Ya, atau merupakan dosa besar yang tidak mengkafirkan keluar dari bukan dosa kesyirikan, bukan dosa kesyirikan. Baik. Sini pembahasan yang terakhir ya, dibawakan oleh Al-Khumaidi rahimahullah. Beliau ingin menguraikan keyakinan ahli sunnah wal jamaah di dalam masalah pengkafiran. Iya. Dan menjatuhkan vonis kafir. Dan beliau di sini memberikan uraian yang patut untuk kita perhatikan. Kata beliau, kami tidak berucap seperti ucapan kaum khawarij. Ya. Ini beliau tekankan dari awal. Sebab kaum khawarij ini adalah satu kaum yang dikenal di kalangan as-salaf dari masa para sahabat sebagai kelompok yang menyimpang. Karena Nabi tegas menyebutkan kesesatan mereka. Ketika bibit khawarij mulai muncul, Nabi sudah menjelaskannya. Dan Nabi memperingatkan tentang bahaya kaum khawarij. Nabi SAW menyebutkan bahwa andai kata saya hidup, la aqtulannakum qatla ad. Andai kata saya hidup, saya akan memerangi mereka seperti kaum Ad diperangi. Nah, dan Nabi SAW menyebutkan bahwa mereka adalah bangkai yang paling jelek terbunuh di bawah kolong langit ini. Ya, dan orang yang dibunuh oleh mereka itu adalah orang yang mati syahid yang paling baik. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa kaum khawarij mereka punya ibadah. Ya. Ada semangat. Kata beliau kepada para sahabat, tahkiruna salatakum ma'a salatihim. Kalian akan meremehkan solat kalian di depan solat mereka. Puasa kalian di depan puasa mereka. Ya. Dan ini terbukti ketika Ibnu Abbas mendatangi tempat tinggal kaum khawarij. Ya. Kelihatan di wajah-wajah mereka. Ya. Di wajah, kemudian di telapak tangan, di lutut, dan di kaki mereka. Ya. Apa? Kulit yang menghitam, tebal, karena banyaknya mereka sujud. Ya. Kemudian di pipi-pipi mereka ada garis-garis hitam, karena banyaknya mereka menangis. Ya. Bersamaan dengan itu Nabi berkata apa? Yamrukuna minad dihni kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti anak panah keluar dari busurnya atau keluar dari sasarannya. Ya, ketika panah itu menembus sasaran, seperti itu keluarnya. Jelas ya? Ini perhatikan, mereka punya ibadah. Tapi sedikit pemahaman agama. Ya, hudatsaul asnan. Ya. Sufahaul ahlam. Umurnya kadang masih muda, tapi pemahamannya juga pemahamannya adalah pemahaman yang sangat rendah. Ya. Sangat pendek pemahamannya. Ini kaum khawarij. Dan ini fitnah. Mereka ini hingga hari ini. Sebab ini dikabarkan oleh Nabi ketika keluar bibitnya, Nabi berkata akan keluar dari belakang orang ini, ya. Dan disebutkan sifat kaum khawarij. Menunjukkan bahwa mereka akan menjadi fitnah bagi manusia. Ya. Dan ini yang tampak pada sebagian orang, ya, di masa ini yang menganut pemikiran khawarij. Gampang mengkafirkan orang, menjatuhkan vonis kafir, pendek pemahamannya. Ya. Perkara yang bukan terhitung jihad dianggap jihad. Dianggap itu mati syahid. Ya. Padahal itu adalah mati tak syahid. Ya. Dianggap perkara itu adalah ibadah. Ya. Bahasanya ingin menjemput bidadari. Ya. Jadi pengantin dan sebagainya. Tapi tidak ada fikih mereka dalam agama. Nah, mereka tidak mengerti ini jiwa yang cuma satu ini, apakah mereka letakkan di atas ketaatan atau tidak? Mereka berkorban untuk ketaatan atau tidak? Atau hanya sekedar frustasi saja, sudah bosan hidup? Ya. Ini semuanya keadaan dan sifat mereka. Ya. Dan banyak hal yang berkaitan dengan kaum khawarij ini, hadith-hadith Rasulullah SAW sangat banyak merinci tentang mereka. Iya. Dan ini tidak memungkinkan kita untuk membahasnya di sini. Namun Imamul Kumairi di sini mengatakan, kami tidak berucap seperti ucapan kaum khawarij. Man asaba kabiratan faqad kafar. Siapa yang melakukan dosa besar maka dia telah kafir. Iya, ini ucapan kaum khawarij hingga hari ini. Iya, mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Iya. Dan ini tampak sekali dalam banyak sudut perkara. Mereka mengkafirkan orang yang membunuh misalnya, dikafirkan. Tegas di sebagian tulisan mereka. Iya. Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, ya, padahal ada yang kafir, ada yang dihitung sebagai pelaku dosa besar. Tapi bagi mereka semuanya dianggap kafir. Semuanya dianggap apa? Semuanya dianggap kafir. Iya. Dan banyak lagi dari pemahaman-pemahaman mereka dibangun di atas kaidahnya, siapa yang melakukan dosa besar maka dia telah kafir. Dan ini kaidah batil. Iya. Kaidah yang batil. Kebatilannya diterangkan dalam Al-Quran dan diterangkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa'aslihu bainahuma. Andai kata ada dua kelompok dari kaum mukminin saling berperang, maka damaikan antara keduanya. Ya. Sekarang saya tanya, membunuh seorang muslim dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Memerangi kaum muslimin dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Ini dua kaum mukminin saling berperang, tapi dua-duanya masih disebut apa? Masih disebut mukmin dalam Al-Quran. Menunjukkan bahwa perbuatan dosa besar lain, nama keimanan lain. Mereka tidak dikafirkan. Tidak dikafirkan. Iya. Tentang orang yang membunuh. Orang yang membunuh. Orang yang membunuh ini, iya. Ada beberapa hukum dalam Islam. Bisa dikisos, bisa diminta dia, bisa dimaafkan dan seterusnya. Kemudian Allah terangkan, faman ufiya an akhihi syai, siapa yang dimaafkan dari saudaranya sesuatu. Masih disebut saudara orang yang membunuh. Jelas ya? Masih disebut saudara. Iya. Juga hadis Abi Bakrah riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, idal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtulu finnar. Apabila dua orang muslim berjumpa membawa dua pedangnya saling berperang, ya, saling membunuh, maka yang dibunuh dan membunuh dua-duanya masuk dalam neraka. Sahabat bertanya, Rasulullah membunuh wajar masuk neraka, tapi yang dibunuh kenapa dia masuk neraka? Kata Nabi, innahu kana harisan ala qatli sahibi. Dia ini tadinya orang sudah sangat bersemangat ingin membunuh kawannya. Jelas ya? Bersamaan dengan mereka berdua dinyatakan oleh Nabi diancam dengan neraka, tapi Nabi masih menyebutnya apabila dua orang muslim berjumpa. Masih disebut dua apa? Dua muslim. Ya. Ini fikih harus dipahami. Ya. Karena itu perlu kedalaman pemahaman agama. Ya. Tidak seperti kaum khawarij, pendek pemahamannya. Sedikit ilmu agamanya. Karena itu mereka tidak pandai melihat nas-nas. Ya. Tidak pandai melihat nas-nas Al-Quran maupun hadis. Kalaupun dah baca satu nas, hanya mengambil satu ayat, tinggalkan ayat yang lain. Ya. Ambil ayat faqtulul musyrikina, ya, haitsuma wajadtumuhum. Bunuhlah kaum musyrikin dimanapun kalian berada mendapati mereka. Ya, diambil ayat, bunuhlah kaum musyrikin dimanapun kalian mendapati mereka. Ambil sepotong saja ayatnya. Dia enggak tahu ayat ini di konteks apa. Ya. Di kejadian apa? Ya. Tidak ada pemahaman. Hanya mengambil potongan ayat dan meninggalkan yang lainnya. Ya. Jelas ya? Maka ini dari sifat ya kaum khawarij. Karena itu muncul kaidah-kaidah. Ya, seperti ini misalnya, siapa yang melakukan dosa besar, maka dia telah kafir. Di antara dalil bahwa orang yang melakukan dosa besar itu tidak dikafirkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Anas bin Malik riwayat At-Tirmidzi, syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati. Saya memberikan syafaat kepada pelaku dosa besar dari umatku. Menunjukkan bahwa pelaku dosa besar juga mendapat apa? Syafaat. Dan syafaat itu hanya diberi untuk orang-orang beriman. Tidak diberikan untuk orang kafir. Iya. Maka ini kesatan yang sangat nyata dari kaum khawarij. Kemudian dikatakan wala takfira bi syai'in minad dunub. Ya, kata syai', dan tidak ada pengkafiran terhadap satu dosa apapun. Ini ucapan beliau perlu dirinci ya. Karena itu beliau pakai kalimat ad-dunub, kata ad-dunub yaitu dosa tertentu. Maksudnya dosa yang bukan dosa kekufuran atau kesyirikan. Iya. Adapun syirik akbar itu pelakunya dikafirkan, keluar dari Islam. Yang melakukan kekafiran, kafiran akbar, pelakunya dikeluarkan dari keislaman. Selain daripada itu diampuni. Allah berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah mengampuni dosa kesyirikan. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Iya. Jelas ya? Jadi beliau di sini memberikan dan menekankan kaidah-kaidah. Kemudian kata Al-Humaydi rahimahullah, wa innamal kufru fi tarkil khamsi allati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal Islam ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Kata beliau kekafiran itu Kalau dia meninggalkan 5 rukun Islam, itu baru kafir namanya. Apa itu? 5 rukun yaitu yang Rasulullah SAW sabdakan, Islam dibangun di atas 5 pondasi. Yang pertama syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga mengeluarkan zakat. Yang keempat puasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima haji bagi siapa yang mampu. Iya. Baik. Jadi ini 5 rukun Islam. Kalau ditinggalkan jelas ini dikafirkan. Dikafirkan. Namun dari 5 rukun ini Syekh merinci. Kata beliau, فَأَمَّ ثَلَاثٌ مِنْهَا فَلَا يُنَظَرُ تَارِكُهُ. Adapun 3 darinya, 3 rukun, ya, itu rukun Islam yang pertama, kedua, dan ketiga, ya, tidak didebat orang yang meninggalkannya. مَنْ لَمْ يَتَشَهَّدْ, siapa yang tidak membaca syahadat, وَلَمْ يُصَلِّ, dia tidak salat, وَلَمْ يَصُمْ, dan dia tidak puasa, yannahu yuakhkharu syai'un min hadha an waqtihi, karena dia mengakhirkan sesuatu dari ini, diakhirkan dari waktunya, wala yajzi'u man qadhaha ba'da tafridihi bihi amilan an waqtihi, dan tidak apa namanya syah untuk diqadha bagi siapa yang melantarkannya sengaja dikeluarkan dari waktunya. Ya, ini beliau berikan rinci di sini, rincian dari sisi masalah hukum orang yang meninggalkannya. Nah, hukum orang yang meninggalkannya. Jadi kalau dia tidak bersyahadat, ini jelas ya, dikafirkan. Walaupun kalau dia tidak sholat, tidak berpuasa, ini dilihat kalau dia tidak sholat, apabila dia tinggalkan sholat itu karena dia ingkari kewajiban, maka ini kafir menurut kesepakatan ulama. Kalau dia tinggalkan sholat karena dia ingkari kewajiban sholat, itu artinya dia tolak kewajiban sholat. Tapi kalau dia tinggalkan sholat karena malas, ya apakah dia dikafirkan? Ini letak silam pendapat di kalangan ulama, khususnya ulama belakangan. Adapun ulama salaf terdahulu, ya, sebagian ulama menukil kesepakatan bahwa dikafirkan orang yang meninggalkan sholat karena malas. Kata Syakik, kata Abdullah bin Syakik rahimahullah, lam yakunu yarawna syai'an minal amali tarkuhu kufrun illa shalah. Para sahabat, para tabi'in tidak pernah melihat ada amalan yang kalau ditinggalkan mengkafirkan kecuali sholat. Jadi meninggalkan sholat mengkafirkan. Dan ini pendapat yang sangat kuat, ya, yang berasal dari para sahabat dan para tabi'in. Ini yang dikuatkan oleh Imam Ahmad dan kebanyakan ulama kita di masa ini, Syekh bin Baz, Syekh Ibn Uthaymin, Syekh Mukbil dan selainnya, menguatkan pendapat kafirnya orang yang meninggalkan sholat karena sengaja. Ya. Ini didukung oleh ayat-ayat Al-Quran dan hadits Rasulullah SAW. Di antara ayat Al-Quran yang menjelaskannya, Allah berfirman tentang penduduk neraka ketika mereka ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk di dalam neraka saqar yang menyala-nyala? Mereka menjawab, lam naku minal musallin, kami dulu tidak pernah sholat. Jadi ini jawaban mereka yang paling pertama, tidak pernah apa? Sholat. Dalil yang kedua dari Al-Quran di surat Taubah, Allah berfirman, "Fain tabu wa aqamus salata wa atauz zakat fa khallu sabilahum." Kalau mereka taubat, mengeluarkan zakat, mereka taubat, mendirikan salat dan mengeluarkan zakat, maka biarkan jalan mereka. Di ayat yang lain, "Fa ikhwanukum fid din," maka mereka adalah saudara-saudara kalian dalam agama. Ya, pemahaman dari ayat, jadi kalau mereka tidak bertobat, tidak salat, tidak mengeluarkan zakat, maka jangan biarkan jalannya. Bukan saudara kalian dalam agama. Ya. Dan Nabi SAW bersabda, "Bainar rajul wal kufur as-salah." Antara seorang lelaki dan kekafiran adalah salat. Dalam riwayat At-Tirmidzi ditambahkan, "Man tarakaha faqad kafar." Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Maka ini di antara nas-nas yang menunjukkan bahwa meninggalkan salat dengan sengaja itu dianggap kafir. Ini pendapat yang lebih kuat. Namun para ulama yang mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat karena malas, ya, ada dua pendapat. Apakah dikafirkan karena meninggalkan satu sholat, atau dikafirkan kalau meninggalkan kebanyakan atau seluruh sholat? Ya, sebagian ulama seperti Syekh bin Baz misalnya, walaupun dia tinggalkan satu sholat, itu dianggap kafir. Kalau seperti Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, yang diukur kafir itu bahwa kalau dia meninggalkan kebanyakan sholat atau meninggalkan seluruh sholat. Nah, ini dua pendapat di kalangan ulama dan punya dua-duanya ada sisi kekuatan pada pendalilannya. Baik. Ya, adapun tentang zakat, ya zakat kalau dia tidak keluarkan karena dia ingkari kewajiban, ini dikafirkan karena mengingkari kewajiban. Adapun kalau dia tidak mengeluarkan zakat karena kikir, maka ini tidak dikafirkan menurut pendapat yang terkuat di kalangan ulama. Ya, karena orang yang tidak mengeluarkan zakatnya, di dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim dikatakan setelah dia disiksa di dalam neraka disebutkan thumma yura sabiluhu imma ila jannatin wa imma ila nar. Kemudian diperlihatkan jalannya, apakah dia ke sorga atau ke neraka. Nanti kata dia kafir, harusnya tidak ada alternatif kecuali kemana? Ke neraka saja. Ini menunjukkan bahwa dia tidak dikafirkan. Demikian pula orang yang tidak berpuasa dan tidak menunaikan haji, kalau dia meninggalkannya karena mengingkari kewajiban, dikafirkan. Tapi kalau dia tidak berpuasa karena malas, tidak haji karena kikir, ya, atau malas, maka ini tidak dikafirkan. Baik, ini yang berkaitan dengan masalah hukum kafir pada lima rukun Islam. Nah, kemudian Syekh menjelaskan di sini, wa mazzaka, adapun zakat famata addaha ajza'at anhu wa kana athiman fil habas. Adapun zakat kapan dia keluarkan, maka itu telah mengangkat kewajibannya dan dia berdosa ketika menahan. Jadi kalau seorang sudah ada kewajiban zakat, ya, dia tahan tanpa udzur, dia sudah berdosa. Harusnya segera dia keluarkan. Tapi kapan dia keluarkan, walaupun misalnya setelah 10 tahun dia keluarkan, maka tidak ada masalah, dia keluarkan, diterima darinya. Namun yang dia undur tanpa udzur itu dia berdosa. Kemudian kata beliau, "Wamal hajju faman wajaba alaihi wa wajada as-sabila ilaihi wajaba alaihi." Adapun haji, siapa yang wajib padanya dan dia punya kemampuan untuk menunaikan haji, maka dia wajib menunaikannya. Ya, wala yajibu alaihi fi'amihi dhalik, ya, hatta la yakuna lahu minhu buddun. Ya. Mata addahu kana muwaddian wa lam yakun athiman fi ta'khiri idza addahu kama kana athiman fi zakah. Ya. Lianna az-zakah haqqun li muslimina masakin habasahum alaihim idza addahu faqad adda wa in huwa mata wa huwa wahidun mustati' wa lam yahud sala ar-raj'a ila ad-dunya ay yahuj ويجب لأهله أن يحج عنه ونرجو أن يكون ذلك موديا عنه كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته. Ya, sini beliau terangkan tentang haji, ya. Jadi haji kapan dia punya kemampuan, wajib dia tunaikan haji. Iya. Dan kewajiban haji ini tidak harus pada tahun itu kalau dia tidak punya kemampuan. Tapi kapan dia punya kemampuan, harus segera dia tunaikan. Harus dia tunaikan. Ya. Kalau dia undur kewajiban haji, ya, maka ini dia tidak berdosa, sama dengan zakat. Kalau zakat kan dia undur, itu hak untuk orang miskin, dia tahan. Kalau haji tidak, ini kewajiban pada dirinya, tidak segera dia tunaikan. Ya. Maka walaupun dia dianggap berdosa karena mengundur kewajiban, ya, tidak sama dosanya kalau dia mengundur apa? Zakat. Ya. Dan untuk orang yang haji, kalau dia mampu, ketika dia meninggal sedang dia belum haji, padahal dia mampu, ya, maka boleh keluarganya untuk menghajikannya. Dan beliau berkata, kami harapkan itu cukup baginya. Ya. Sebagaimana kalau dia punya hutang, dibayar hutangnya, itu sudah mencukupinya. Nah, ini bahasa beliau, kami harapkan. Ya. Sebab di bahasa salaf terdahulu, mereka di dalam membuat kesimpulan-kesimpulan fikih dengan bahasa yang hati-hati. Ya, kami harapkan, ya, kami menganggap, ya, dan seterusnya dengan bahasa-bahasa yang menunjukkan kehati-hatian mereka di dalam apa namanya mengkompromikan hukum-hukum syar'i. Baik, selesai sudah, ya, pembahasan di sini. Ya, dan rincian yang terakhir ini beliau hanya merinci tentang lima rukun Islam, ya, yang kalau ditinggalkan itu mengkafirkan, dan kita sudah merinci satu persatu mana rukun yang mengkafirkan ditinggal, ya, dan bagaimana bentuk dia dianggap kafir dan tidaknya. Ya, wallahu taala. Baik. Jadi dengan ini kita sudah selesai membahas pembahasan kitab Usulus Sunnah karya Al-Imam Al-Humaidi rahimahullahu taala. Apa yang harus dilakukan ketika dalam hati selalu membayangkan tanpa sengaja tentang zat Allah, ketika membaca atau mendengar Allah mempunyai tangan atau Allah bersemayam di atas arsy atau beristiwa di atas arsy? Iya. Ini kalimat selalu membayangkan tanpa sengaja. Selalu membayangkan, tapi dia katakan tanpa sengaja. Ya. Ya. Pasti di sebagian keadaan harus ada unsur kesengajaan sebab dia selalu. Ya. Jelas ya? Kaidahnya yang seperti yang saya sebutkan tadi. Atau ambil kaidah yang disebut oleh Ibnu Qudamah. Apa saja yang terlintas dalam hatimu tentang Allah, yakinilah bahwa Allah tidak seperti itu. Ini kaidah dibahasakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah. Ya. Rinciannya seperti yang saya terangkan tadi. Suatu itu bisa digambarkan kalau pernah dilihat, pernah didengar, pernah ada yang menceritakan, mensifatkan. Dan ini semuanya tidak ada pada sifat-sifat Allah. Tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, tidak ada yang pernah melihatnya, mendengarnya, tidak ada yang bisa mengisahkan, tidak ada yang bisa membayangkannya. Akalnya cerdas apapun, dia tidak akan mampu untuk membayangkannya. Iya, jelas ya? Kalau ini selalu ada pada dirinya, ya, maka dia tanamkan kaidah itu. Selalu dia tanamkan, insyaAllah ta'ala akan hilang. Akan hilang bisikan-bisikan syaitan itu. Ya. Nah, jelas ya? Tolong jelaskan tentang Lauhul Mahfuz. Kita sudah terangkan ya bahwa Lauhul Mahfuz adalah lauh tempat dicatatnya seluruh amalan-amalan atau seluruh takdir, penakdiran. Semuanya dicatat di Lauhul Mahfuz. Kata lauh dalam bahasa Arab, lauh itu adalah tempat untuk menulis. Dia kadang terbuat dari papan, kadang dari kayu, kadang dari kertas, kadang dari kulit, kadang dari pelepah kayu. Ya, semuanya disebut lauh dalam bahasa. Ya. Jelas? Jadi kata lauh dimaklumi. Ya. Dari apanya, dari bagaimana lauh itu, ini tidak penting kita ketahui. Memang ada sebagian hadith yang menjelaskan tentang sifatnya, tapi hadith-hadithnya ada kelemahan. Hadith-hadithnya ada kelemahan. Karena itu yang wajib bagi kita, kita imani bahwa semuanya tercatat di Lauhul Mahfuz. Ya. Tertulis di Lauhul Mahfuz. Jika Allah menghendaki kita berbuat dosa, kenapa kita dihukum dan diadab di nerakanya? Bukankah Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya? Ya, tidak ada kezaliman. Sudah ada Rasul yang diutus menjelaskan jalan yang benar, jalan yang salah. Sudah ada Al-Quran yang menjelaskan jalan petunjuk dan jalan kesesatan. Ya. Maka tidak ada alasan. Dia berbuat dosa, dia sendiri yang melanggar. Sudah diperingatkan. Dia berbuat kebaikan, itu kebaikan untuk dirinya sendiri. Kebaikan untuk dirinya sendiri. Jelas ya? Allah subhanahu wa ta'ala ya, maha adil dan tidak menzalimi seorang hamba. Allah berfirman, man amila salihan fali nafsihi waman asa'a fa'alaiha wama rabbuka bidhallamin lil'abid. Siapa yang beramal salih maka untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat kejelekan dia sendiri akan menanggung, dan Rabbmu sekali-sekali tidak pernah menzalimi hamba. Iya. Ana mohon penjelasan mengenai hadis yang berbunyi Allah tidak merubah keadaan satu kaum sebelum kaum tersebut merubahnya. Kurang lebih seperti itu. Itu bukan hadis ya, itu ayat Al-Qur'an. Ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah keadaan satu kaum sampai mereka sendiri yang merubah keadaannya. Ayatnya di surah Ar-Ra'd. Mana dari ayat ini? Ya. Bahwa keadaan satu kaum ya, itu tidak akan berubah kecuali kalau kaum tersebut melakukan sebab-sebab yang menyebabkan ia sendiri merubah keadaannya. Dan ini sudah merupakan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam takdir dan penciptanya. Hamba itu dimudahkan kepada arah yang ia ditakdirkan dan diciptakan karenanya. Ya. Karena itu seorang sahabat berkata, Ya Rasulullah, kalau memang semuanya sudah ditakdirkan, untuk apa kita beramal? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah." Beramallah kalian. Sesungguhnya setiap orang akan dimudahkan kepada apa yang ia telah diciptakan untuknya, kepada takdir yang telah diperuntukkan untuknya. Jelas ya? Nah, itu kalau dia penduduk surga, kan nampak dari amalannya. Ya, tanda yang menunjukkan bahwa dia adalah penduduk surga. Dan kalau dia dari penduduk neraka, kan nampak dari amalannya yang menunjukkan hal tersebut. Yang menunjukkan hal tersebut. Dan hendaknya dia jaga al-khatimah, penutup hidupnya, dan dia istiqamah. Ya. Karena seorang tidak ada yang mengetahui dia ditakdirkan penduduk neraka atau penduduk surga, maka di depannya hanya ada syariat. Hanya ada syariat. Dia wajib menjalankan segala ketaatan, meninggalkan segala larangan. Itu yang ada di depannya. Ya. Kalau dia melakukan apa yang disyariatkan, mendekatkannya kepada surga, insyaallah itulah yang ditakdirkan untuknya. Itu yang dimudahkan baginya. Kalau dia selain daripada itu, itulah yang dimudahkan untuknya. Iya. Bagaimana seharusnya usaha seorang muslim dalam menuntut ilmu? Sedangkan kemampuan membeli kitab dan mencari tempat ta'lim tidak mudah. Apakah menuntut ilmu atau ta'lim dua kali dalam sepekan bisa dikatakan cukup? Ya, kalau dikatakan cukup ya, dilihat ya, dibandingkan kepada siapa dan dilihat hajat dan keperluannya kepada ilmu bagaimana. Ya. Kalau mau dibandingkan dengan orang yang tidak ta'lim ya, dua kali dalam sepekan ya lebih mending daripada tidak ta'lim, kan begitu. Tapi kalau dilihat daripada sisi kewajibannya, apa kewajibannya? Ya, dia lihat pada dirinya. Kalau memang dia perlu banyak kekurangan dan banyak hal yang harus dibenahi pada dirinya, maka jangan dia bergampangan. Sepanjang Allah masih memberikan padanya kesempatan, ya, masih ada waktu untuk membenahi diri. Nah, sebab seorang tidak ada udur dalam hal yang seperti ini. Jangan dia datang pada hari kiamat, dia minta udur kena sibuk, kena ini dan itu. Tidak. Dia tinggal di tengah kaum muslimin. Kecuali kalau dia tinggal di negeri kafir sana, di tengah hutan, ya, tidak ada ilmu yang sampai kepadanya, tidak ada yang mengajak, itu lain lagi. Tapi ini di tengahnya ada orang-orang yang berilmu. Fasilitas untuk menuntut ilmu dimudahkan. Ya, dimudahkan. Namun kita di masa ini karena terlalu banyak fasilitas jadi malas. Itu saja perbedaannya. Kalau di masa dahulu, subhanallah, kurang fasilitasnya, tapi semangatnya luar biasa. Ya. Di masa dahulu orang cari hadis, kadang melakukan perjalanan satu bulan, satu hadis. Iya, satu bulan perjalanan. Ya. Kalau sekarang, subhanallah, ingin kemana saja dihitung dalam beberapa jam saja. Ya. Perbandingan belum lama ya. Dulu kalau orang mau haji dulu, itu pamit ke keluarganya kayak orang mau mati sudah. Ya. Seakan-akan tidak akan balik lagi. Mau pergi haji, ya, saking beratnya, ya, lamanya perjalanan. Ya, tapi sekarang subhanallah, ya, dia di tempat haji pun masih bisa telpon, ya, masih bisa telpon. Sekarang kemudahan banyak, ya, dia bisa, kalau misalnya nggak bisa melakukan perjalanan, dia bisa mendengarkan. Ya. Kalau dulu Imamul Bukhari hafalannya kuat sekali, subhanallah. Sekarang kita punya Imamul Bukhari nih depan saya ini. Lebih dari Imamul Bukhari, ya, semuanya merekam, tidak ada yang lepas dari rekaman. Ya, ini Imamul Bukhari masa kita. Ya. Ini dari hikmah Allah. Allah mengetahui kelemahan kita di masa ini. Ya, kita mungkin kalau hidup di masa Imamul Bukhari, ya, tidak ada yang diterima hadisnya, karena hafalannya semuanya lemah, ya, dari orang-orang yang dhaif atau matrukul hadis. Ya. Maka kita ada rekaman-rekaman yang bisa kita catat darinya pelajaran, ya, kita takid padanya ilmu, ya. Dan ilmu seperti itu keadaannya, harus ada kesabaran, ya, seorang dalam menuntutnya, ya. Dan seperti yang saya uraikan tadi, kadang seorang perlu memberikan waktu khusus, ya. Nah, memberikan waktu khusus untuk kapan dia pergi belajar, ya. Dia datangi seorang guru, misalnya dia buat janji dengan seorang guru, ya, dia mau menyelesaikan kitab A, kitab B. Dan itu enggak lama waktunya. Enggak lama waktunya. Yang penting seorang ada semangat, ya, dan mengatur waktu, insyaallah taala semuanya akan dimudahkan. Tadi disebutkan Imam Syafi'i rahimahullah terpengaruh pemahaman Jabriyah. Yang ditanyakan dalam kitab apa? Saya sebut tadi Imam Syafi'i. Nah, saya sebut Imam Asy-Syatibi. Ya. Bukan Syafi'i ya. I-nya sama, tapi depannya beda. Ya, depannya sama, cuman ada pertengahannya Syatibi. Ya, Asy-Syatibi, Abu Ishaq Asy-Syatibi yang menulis kitab Al-I'tisam Al-Muwafaqat. Ya. Kedua kitab beliau yang masyhur. Ya, dan beliau tergelincir dalam hal ini rahimahullah dalam kitabnya Al-I'tisam. Saya masih belum paham dengan mana iman pada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara sempurna. Kenapa orang yang sudah beriman masih disuruh masuk Islam? Ya. Baik. Yang pertama, kaidah di dalam menafsirkan Al-Qur'an. Disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas radiyallahu ta'ala anhumah dan selainnya. Kalau engkau dengarkan dalam ayat Al-Quran ada seruan, wahai orang-orang yang beriman, maka kata mereka, pasanglah telingamu baik-baik. Ya. Pasti setelah seruan itu, ada perintah yang kamu diperintah dengannya, atau ada larangan kamu dilarang darinya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, harus didetailkan makna iman dan Islam dalam ayat. Keimanan di sini seruan untuk orang yang beriman. Seruan untuk orang yang beriman. Iman itu kadang dia bermakna Islam, kadang dia bermakna apa namanya? Khusus. Ada makna iman umum semakna dengan Islam, dan ada iman bermakna khusus yaitu amalan-amalan hati yang disertai dengan amalan zahir yang membenarkan amalan hati. Rukun iman yang 6 tetapi disertai dengan amalan zahir yang membenarkan amalan hatinya. Jelas ya, itu iman dengan makna khusus. Kalau dipanggil wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam. Ya. Seluruh keislaman, maksudnya kita diperintah untuk menghormati seluruh syariat Islam dan berusaha untuk menerapkan Islam itu seluruhnya sesuai dengan kemampuan. Ya. Sebab seorang kadang sampai ke derajat iman, belum tentu dia melaksanakan seluruh cabang dari cabang ketaatan. Ya. Ada orang yang Allah berikan kemampuan, pintu sholat dibuka untuknya. Masya Allah sholatnya sangat bagus, tapi di pintu puasa dia kurang. Ada orang yang kuat berpuasa, puasanya bagus, tapi dia di sholat malam mungkin dia kurang. Ada orang yang sholat malamnya bagus, tapi kadang di ibadah yang lainnya dia ada kekurangan. Dan itulah manusia. Karena itu, kita sebagai orang yang beriman disuruh untuk berusaha sesuai dengan kemampuan masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Baik, ini sebagian ya, sudut dari mana ayat. Ya wallahu ta'ala. Ini pertanyaan di luar materi ya, pertanyaan fikih. Sekarang sudah jam 3. Jam berapa waktu asar ya? Apakah ada hadis yang menyatakan bahwa malaikat yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala mendoakan orang yang telah menikah? Ya Allah alam ya, kalau mendoakan orang yang telah menikah. Ya, kalau ayatnya di surah Al-Ghafir, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lilladzina tabu rabbana ighfir lana apa dan seterusnya ayat itu doa untuk orang yang beriman secara umum. Iya. Tapi kalau mengatakan orang yang telah menikah, wallahu alam apakah ada hadis atau tidak? Saya tidak tahu. Apakah pada hari kiamat arsy juga ikut hancur? Jawabannya tidak ya. Ini pertanyaan kok bisa muncul seperti ini. Ya. Arsy itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kekal. Ya, Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Tsumma istawa 'alal arsy. Dan ini sifat Allah bersifat dengannya. Kalau dia katakan hancur berarti sifat Allah Subhanahu wa taala hilang. Ini maha suci Allah disifatkan seperti itu. Karena itu para ulama menyebutkan bahwa ada 8 makhluk yang Allah ciptakan memang untuk kekal. Ya. Ada 8 makhluk dicipta untuk kekal. 8 makhluk ini dirangkai oleh As-Suyuti dalam 2 bait syair. Supaya mudah diingat. Kata beliau, "Samaniyatun hukmul baqai ya ummuha minal khalqi wal baquna fi hayyizil adami." Hiya jannatun wa narun wal arshu wal kursi. Apa? Wa ajabun wa arwahun kadal lawhu wal qalam. Ya. Kata beliau ada 8 dari makhluk. Hukum kekekalan meliputinya. Jadi kekal. Selain dari 8 ini, itu dicipta untuk apa? Sirna. 8 makhluk ini, yang pertama sorga, yang kedua neraka, yang ketiga al-arsh, yang keempat kursi, yang kelima ajab, ajabuddanab, tulang ekor manusia, yang keberapa itu yang kelima, yang keenam ruh, yang ketujuh al-lauh, dan yang kedelapan al-qalam. 8 makhluk. Jelas ya? Ya, ini penjelasan tentang kekalnya. 8 makhluk ini diterangkan oleh Ibnu Abil Is dalam syarah Aqidat Tahawiyah. Dan ini dibenarkan oleh sejumlah ulama kita yang mensyarah hadith. Dan 2 bait syair yang saya bacakan tadi dari As-Suyuti, itu pernah saya perdengarkan ke guru kami Syekh Shalal Fauzan. Kemudian saya tanyakan kepada beliau, apakah 8 yang disebut oleh As-Suyuti semuanya benar? Ya, beliau meminta supaya saya ulangi bait syairnya, saya ulangi dan beliau terangkan satu persatu. Kemudian setelah itu beliau simpulkan, iya semuanya benar. Bolehkah kita mendoakan saudara kita yang bermanhaj khawarij, sururiyah, firqah-firqah lainnya, agar Allah memberikan hidayah kepada mereka untuk rujuk kepada al-haq? Ini kok dipertanyakan? Ya, aneh namanya. Masa tidak boleh mendoakan seorang muslim untuk lurus di atas agamanya? Kafir saja didoakan oleh Rasulullah masuk Islam. Apalagi dia seorang muslim. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kabilah Daus. Ya. Beliau berkata, "Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim." Ya Allah, berilah hidayah kepada kabilah Daus, datangkanlah mereka sebagai orang-orang Islam. Allah kabulkan doa nabinya, mereka masuk Islam. Jelas ya, apalagi dia seorang muslim yang jatuh di dalam penyimpangan pemikiran, didoakan semoga Allah memberikan hidayah kepadanya, siapapun dia. Iya. Siapapun dia. Karena itu saya heran kalau ditanyakan hal ini, sebab ahli sunnah itu mereka ketika berbicara dan menjelaskan kesalahan sebagian kelompok, itu bukan artinya dia ingin membinasakan saudaranya. Tidak. Tapi itu adalah nasihat agar supaya mereka rujuk kepada kebenaran. Kembali kepada jalan yang hak. Kembali kepada jalan yang hak. Ya, kalau tidak dinasihati itu sebenarnya membinasakan mereka. Sebab membiarkan mereka dalam kesalahan. Ya, karena itu penting untuk saling menasihati dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dengan hikmah. Ya. Dan dimaksudkan dari nasihat itu supaya mereka rujuk kepada kebenaran. Ya, bukan tasyafki. Ya. hanya sekedar ingin menjarah dan membicarakan orang. Ya, karena itu nasihat-nasihat yang seperti ini diperlukan, harus ada ilmu syar'i, harus ada kesabaran ya, pada diri seseorang. Kemudian dia harus punya akhlak dan etika di dalam memberi nasihat. Ibarat seorang dokter ya, dia paham obat apa yang cocok untuk orang yang sakit ya. Dia paham apa yang cocok untuk orang yang sakit tersebut. Kemudian cara pengobatannya bagaimana? Apakah dengan cara diminum atau disuntikkan atau dengan cara yang lainnya? Dia harus pandai dan bisa menguasai. Dan semua orang itu diberi pengobatan dengan satu cara saja. Ya. Maka ini dari hal yang hendaknya selalu kita perhatikan. Karena itu saya terus-menerus menasihatkan untuk banyak menuntut ilmu. Ya. Sebab seorang kapan ia semakin dalam di dalam menuntut ilmu, maka akan semakin banyak hikmah pada dirinya. Kata sebagian as-salaf, ya man amila bil kitabi wal sunnah nataqa bil hikmah. Siapa yang berilmu, beramal dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka dia akan berucap dengan hikmah. Akan berucap dengan hikmah. Ya, dan ini hendaknya selalu ditanamkan di dalam diri. Apabila dalam pelaksanaan salat subuh imam melakukan kunut witir, apakah wajib bagi makmum untuk mengangkat kedua tangan serta mengaminkannya? Kalau mengangkat kedua tangan, ini tidak wajib ya, hukumnya sunnah. Tidak wajib, hukumnya sunnah. Iya. Adapun mengaminkannya, boleh saja diaminkan, tidak ada masalah. Ya, kalau imamnya sudah terlanjur kunut, tidak ada masalah dia ikut kunut. Iya. Dan itu difatwakan oleh dua ulama kita di masa ini, Syekh Shalal Fauzan dan Syekh Rabi memfatwakan ya, bolehnya seorang ikut kunut di belakangnya kalau imamnya kunut. Tapi kalau dia sendiri yang maju, dia tidak kunut. Apakah ada dalil khusus yang menjelaskan tentang mengikuti imam yang melakukan kunut witir dalam sholat subuh? Ya, kelihatannya mereka berdalilkan dengan dalil-dalil umum. Imam itu dijadikan untuk diikuti dan juga dengan makna umum. Dan ini dari fikih yang mungkin saya perlu menjelaskan di sini, bahwa tidak seluruh pemahaman fikih yang kita anggap rajih itu yang wajib kita lakukan di depan manusia yang menganggap itu marjuh. Sekarang saya menganggap pendapat kunut subuh adalah lemah. Saya anggap itu perbuatan bid'ah. Ya. Tapi apakah itu artinya kalau saya sholat di belakang mereka saya tidak kunut di belakang mereka? Saya beri contoh lain supaya lebih dekat. Sekarang kita semua mengetahui bahwa ketika membaca Al-Fatihah, basmalah tidak dijaharkan. Iya. Sekarang saya sholat di belakang, atau saya mengimami misalnya, satu kaum, dan kaum ini memandang bahwa baca basmalah itu syarat. Bahkan mungkin kalau saya tidak baca basmalah, mereka akan mengulangi sholatnya di belakang saya. Kira-kira saya membaca basmalah atau tidak? Iya. Di posisi ini saya harus baca basmalah, menjaharkannya supaya mereka dengar. Jelas ya? Menjaharkannya. Dan ini disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kaidah. Ya. Beliau beri contoh dengan ini. Kalau suatu pendapat yang dianggap kuat, ya, itu dia tidak amalkan di tengah kaum yang menganggapnya pendapat yang tidak kuat. Ya, karena kata beliau menjaga persatuan umat itu maslahatnya lebih dikedepankan dar dia mengamalkan sunnah yang diyakini. Ya. Jelas ya? Dan ini fikih sebenarnya hendaknya dipahami. Ya. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga menyebutkan ilmu itu bukan sekadar membedakan antara yang hak dan yang batil. Membedakan antara yang jelek dan yang baik. Tapi ilmu yang dikatakan sejatinya ilmu, dia pandai membedakan antara dua yang baik, yang mana yang paling baik. Antara dua yang jelek, yang mana yang paling jelek. Itu baru ilmu namanya. Dia bedakan antara yang baik dan benar, itu semua orang bisa. Banyak yang mampu. Tapi dia dihadapkan kepada suatu, dua suatu semuanya baik, dua suatu semuanya jelek, dia harus pilih salah satunya. Nah, dia pandai memilih yang paling baiknya dari dua yang baik, yang paling sedikit kejelekannya di antara dua yang jelek, nah ini baru dia dikatakan punya apa? Punya ilmu. Jelas ya? Ya. Sekarang misalnya saya memandang, saya sebagai musafir, kalau saya sholat, ya saya sholat 2 rakaat. Makmum di belakang saya sholat berapa? Ya. Mereka menyempurnakan, berdiri masing-masing menyempurnakan. Ya. Tapi saya berada di tengah masyarakat, mungkin kalau saya sholat 2 rakaat, saya salam, ya makmum di belakang ikut salam semua ya. Ya. Mereka enggak paham hukum. Jelas ya? Apakah saya boleh menyempurnakan? Jawabannya ya. Saya harus menyempurnakannya. Ya. Enggak boleh membuat keributan hanya dengan apa? Untuk hal yang terbatas untuk saya pribadi. Ya. Makanya ini dari fikih hendaknya diperhatikan. Ya. Kalaupun dia ingin apa namanya mengqasar, dia umumkan kepada makmum. Ya. Sebelum dia sholat, dia katakan saya musafir. Ya musafir sholatnya 2 rakaat, saya akan sholat 2 rakaat. Kalau saya jadi imam, saya 2 rakaat saja, silahkan. Setelah saya salam, bapak-bapak menambah 2 rakaat misalnya. Ya ini tidak ada masalah. Tapi kalau dia maju, tidak pernah memberitahu, tidak pernah ini dan itu. Ya, bikin ribut saja. Ini adalah hal yang tidak baik. Hal yang tidak baik. Maka harus ada hikmah di dalam hal yang seperti ini. Jadi antara hal yang indah ya, yang saya ingat dari jawaban Syekhuna Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau pernah ditanya, kata beliau, ya Syekh, saya mendapatkan sebuah hadith. Hadith ini adalah sunnah yang banyak manusia tidak mengamalkannya, tidak menghidupkannya. Saya kalau menghidupkan sunnah ini, apakah saya dapat pahala? Kata Syekh, tidak, kamu tidak dapat pahala, bahkan kamu berdosa. Kata Syekh, kecuali kalau sebelum kamu lakukan, kamu ajarkan dulu kepada manusia. Ini bahasa beliau sangat indah. Ya, beliau tekankan sebab sebagian anak muda seperti itu. Oh, dapat hadis, masya Allah, dapat baru hari ini dapat pelajaran kayak orang baru belajar karate, jurus baru langsung mau diterapkan. Ya. Dia enggak melihat keadaannya, siapa orang yang sholat di depannya, ya apa gitu, membuat orang mendapat hidayah atau semakin jauh dari hidayah, dia enggak perhitungkan hal-hal yang seperti ini. Ya. Maka ini wasiat-wasiat dari para ulama kita. Hendaknya kita perhatikan. Itu akal, kedewasaan, ya, kejelian mereka dalam berdakwah. Ya, itu ilmu. Karena itu saya sebutkan, semakin seorang itu mendalami ilmu syariat, maka akan semakin banyak hikmah yang tampak darinya. Karena itulah, tidak bosan-bosannya saya nasihatkan untuk banyak berguru kepada ulama-ulama besar kita. Sering mengambil manfaat dan faedah, ya, dari mereka. Karena pada mereka itu terdapat contoh-contoh, pelajaran-pelajaran, ilmu-ilmu yang kadang kita tidak jumpai di buku-buku. Kadang kita tidak jumpai di buku-buku. Iya. Sebagian dari ilmu masih ada di dada para ulama kita. Harus kita saksikan kondisi mereka. Ketika terjadi fitnah, mereka bagaimana berbicaranya, bagaimana menyikapinya, apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka mendudukkan hukum pada tempatnya masing-masing. Ini semuanya ada fikihnya. Ya, tidak main jebret, ya pukul sana, pukul sini. Nah, seperti itu ilmu. Ya. Semuanya dengan apa namanya pertimbangan. Karena itu para as-salaf, ya, mereka diam dengan ilmu, berbicara dengan apa? Dengan ilmu juga, semuanya dengan ilmu. Ya. Dan inilah yang hendaknya selalu kita perhatikan dan kita kembangkan di dalam diri kita. Wallahu ta'ala alam. Maaf, ini ada penyampaian dari panitia, mobil dengan nomor polisi 1447 di depan, mohon dipindahkan. Tolong jelaskan bagaimana kerjasama menurut syariat dalam jual beli. Oh, ini panjangnya pembahasannya. Ya. Ini perlu doro 1 hari lagi. Ya, kalau dia punya kasus khusus, bagusnya kasusnya saja yang ditanyakan supaya kita bisa fokus mengarah kemana. Bagaimana dengan tafsir mimpi? Ya. Mimpi itu ada 3 jenis. Ada mimpi datangnya dari Allah. Ada mimpi datangnya dari syaitan. Dan ada mimpi bisikan dari dirinya sendiri. Bisikan dari dirinya sendiri. Jelas ya? Ya, yang disebutkan tafsirnya itu mimpi kalau datangnya dari Allah. Kalau dia yakin itu bukan datang dari syaitan, ya, bukan datang apa namanya dari dirinya sendiri, itu tidak ada masalah. Misalnya ada orang yang mimpi dia makan buah misalnya, buah apel misalnya. Ya, dia tanya apa tafsirnya? Ya, sebelumnya memang sebelum tidur dia kelaparan. Makanya seperti ini tidak ada tafsirnya. Ya, suami asalnya orang apa? Orang lapar tidur. Ya. Jelas ya? Tapi kalau mimpi, ya, dia dipastikan tidak berasal dari dirinya, tidak berasal dari syaitan, maka tidak ada masalah seorang menanyakannya. Ya, dan ini dia tanyakan kepada orang yang pandai mentafsir mimpi. Ya, dan ini ilmu tersendiri, saya sendiri enggak pandai untuk mentafsir mimpi. Wallahu taala. Baik, saya kira cukup dulu sampai sini. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada pertemuan hari ini ada manfaatnya untuk seluruh hadirin. Dan selalu saya ingatkan bahwa pelajaran akidah ini harusnya selalu kita lebih perdalam lagi, ya, dan selalu kita ulangi, ya, dan tidak bosan-bosannya kita memperhatikannya. Insyaallah taala di dalamnya terdapat kebaikan, ya, terdapat kebaikan, ya, dan tentunya orang yang telah mencoba dan merasakan manisnya itu enggak sama dengan orang yang tidak pernah merasakannya. Ya, karena itulah saya mengajak kepada diri saya dan kepada seluruh hadirin untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan. Ya, dan selalu memperhatikan pokok-pokok dan kewajiban yang Allah wajibkan atas kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua dan mengokohkan kita di atas Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas segala macam kekurangan saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.